إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، صودري kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kembali Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita, memberikan kesempatan untuk bersua kembali di Masjid Baitul Aman ini. Dan ini merupakan temuan kita yang keempat di bulan suci Ramadan bersama imam yang keempat dari imam empat yang terkenal serta mazhabnya diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Imam yang keempat yang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti perjalanan hidupnya yang luar biasa adalah imam besar yang digelari oleh ulama-ulama sebagai imam ahli sunnah wal jamaah, ulama yang menghadapi ujian yang sangat berat untuk memperjuangkan akidah, menghadapi berbagai macam siksaan dan azab, mengorbankan dirinya untuk maslahat seluruh umat. Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Siapa sebenarnya Ahmad bin Hanbal? Apakah dia seperti tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan dalam tiga pertemuan sebelumnya? Ataukah dia itu seperti laki-laki biasanya? Ataukah seorang syekh yang menghabiskan hidupnya lalu menutup usianya tanpa meninggalkan asar dan pengaruh? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Ahmad bin Hanbal bukan laki-laki biasa. Dia adalah seorang alim, tokoh dan pahlawan, dan simbol kebenaran pada masanya. Hatinya tidaklah seperti hati kebanyakan laki-laki yang mendambakan sentuhan-sentuhan wanita atau senyuman-senyuman wanita. Bahkan bagi sebagian laki-laki itu merupakan awal dan akhir kehidupannya. Jantungnya tidak pernah berdetak kecuali dengan kebenaran. Dia adalah akal yang berpikir, yang tahu di mana letaknya pantai atau tepian untuk merapat. Sehingga dia menjadi lilin yang menerangi malam yang indah. Bagaimana tidak, beliau meninggalkan 40 ribu hadis yang mulia di dalam satu kitab karyanya yang ditulis sana taman-taman dan mata air ilmu. Itulah dia kitab Al-Musnad. Sering kita mendengar diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad kitabnya, dan jumlah hadis yang ada di dalamnya kurang lebih 40 ribu yang beliau riwayatkan langsung dengan sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan perjalanan panjang hidup untuk mengumpulkan hadis sekian banyak. Bukan hanya sekedar ditulis, dicatat, tetapi dihafal, diriwayatkan. Hidupnya adalah memburu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan, menelitinya dan menjaganya. Ahmad bin Hanbal dari kecil sudah dianugerahkan oleh Allah tabaraka wa taala kecintaan kepada kebaikan. Dia tidak benci kecuali batil dan orang-orang batil. Kehidupannya adalah sebuah kisah. Kehidupannya adalah sebuah ibrah yang meriwayatkan kepada kita tentang perjuangan dan tanggung jawab seorang muslim yang hatinya, di hatinya tertanam hubbu rabbih, cinta kepada Allah, dan itulah prasangka baik kita kepada beliau. Ahmad bin Hanbal, wahai saudara saudariku kaum muslimin dan muslimat, dilahirkan tahun 164 Hijriah di Baghdad. 164 Hijriah di Baghdad. Kota Baghdad yang ketika itu sangat dibenci oleh ahlul bid'ah. Karena ketika itu kota Baghdad menjadi manaratus sunnah, menara sunnah yang memancarkan cahaya sunnah. Dan Imam Ahmad wafat pada 241 Hijriah. Umur Imam Ahmad ketika Imam Syafi'i wafat mendekati 40 tahun. Jadi ketika Imam Syafi'i gurunya wafat, umur Imam Ahmad mendekati 40 tahun. Belum sampai 40, tapi itu adalah puncak-puncak kepemudaan. Masa-masa keemasan hidup seseorang di dunia. Seolah-olah Allah Tabaraka wa Ta'ala meninggalkan Imam Ahmad untuk umat ini melanjutkan estafet pembelaan terhadap sunnah dan akidah yang hak. Yang telah dimulai oleh gurunya Imam Syafi'i. Rahimahullahu lil jami. Semoga Allah merahmati semuanya. Imam, karena Imam Syafi'i itu lebih tua dari Imam Ahmad sekitar 14 tahun. Lebih tua dari Imam Ahmad. Jadi seolah-olah Imam Syafi'i wafat digantikan estafet pembelaan terhadap sunnah dan akidah dilanjutkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah seorang Arab asli. Kalau Imam Abu Hanifah dahulu keturunan Persia, Imam Malik itu Arab asli dari Ahlul Madinah, Imam Syafi'i bahkan Quraisy dari, dan sedangkan Imam Ahmad dari suku Syaiban. Dan nasabnya juga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan nasab Rasulullah di kakeknya Nizar bin Ma'ad. Nama lengkap Imam Ahmad dengan nasabnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad sampai kepada Mazin bin Zahal bin Syaiban. Jadi Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, itulah namanya. Sungguh menakjubkan kita membaca kisah-kisah para imam ini. Kemarin kita tahu Imam Abu Hanifah lah yang dari empat imam ini, hanya Imam Abu Hanifah lah yang sedari kecilnya hidupnya mudah. Karena ayahnya, keluarganya pedagang. Bahkan beliau semasih muda menjadi pedagang yang sukses dan kaya. Tetapi Imam Malik hidup dalam kemiskinan masa kecil. Ayahnya lumpuh. Imam Syafi'i yatim. Ibunya saja yang mendidik dengan kemiskinan. Imam Ahmad juga yatim ketika dia masih kecil. Dan hidup juga dengan kemiskinan. Seolah-olah ini memberikan pelajaran agar tidak ada lagi orang yang beralasan. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan, jangan ada lagi orang yang beralasan dengan yatim, kemiskinan, kesusahan, kelemahan. Sehingga tidak bisa lagi untuk maju. Lalu beralasan dengan itu semua malas-malasan. Menengadahkan tangannya. Tidak berjuang. Dan beralasan, saya tidak bisa belajar, saya tidak bisa menuntut ilmu, saya tidak punya dana, saya tidak punya biaya. Saya keluarga miskin. Minta dana kesana kemari, apa dan segala macam. Subhanallah. Inilah contoh-contoh siri tawadan. Bagaimana para imam-imam itu berjuang untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Saya teringat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan, لا تنال الإمامة في الدنيا والدين إلا بالصبر واليقين. Tidak akan pernah didapat kepemimpinan baik dalam dunia dan agama kecuali dengan kesabaran dan keyakinan. Ibnu Taimiyah yang insyaAllah nanti apabila ada kesempatan kita akan pula biografi perjalanan hidup. Ibunda Imam Ahmad bin Hanbal mendidik putranya dengan pendidikan yang menakjubkan. Dia adalah sebaik-baik ibu dan sebaik-baik pendidik bagi anak. Dia tidak menunggu orang yang akan menerangi jalan untuknya. Karena pada dasarnya dia sendiri juga menerangi jalan tersebut dengan keyakinan dan kecerdasan seorang ibu. Walaupun dia menjanda dalam usia yang muda, dia tidak memandang dan mencari-cari bagaimana saya nanti akan mendapatkan suami lagi dan segala macam. Dia ingin fokus bagaimana mendidik anaknya tersebut. Membentuknya menjadi seorang alim yang beramal dengan ilmunya. Dan berdakwah kepada ilmunya. Cinta Allah memenuhi jiwa sang ibu. Dan dia senantiasa memotivasi putranya untuk menuntut ilmu. Dia tidak memiliki penghasilan yang tetap. Harta, kekayaan. Bahkan anak dan ibunya adalah orang miskin. Hidup dengan keterbatasan. Dia tidak memiliki televisi. Dia tidak memiliki kendaraan. Memang di zaman itu tidak ada. Tetapi ibaratnya seperti itulah bagaimana miskinnya dengan keterbatasannya itu. Dia bisa mencetak, mendidik seorang anak yang sampai akhir zaman namanya dikenang oleh orang. Setiap kali orang mempelajari agama, orang pasti akan menyebut nama Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Ahmad. Diriwayatkan oleh Ahmad di Musnad. Diriwayatkan oleh Ahmad di Musnad. Sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, orang akan menyebutkan namanya. Kemudian menyebutkan rahimahullah, mendoakannya. Subhanallah. Ibu seperti apa yang menjadinya? Dan anak seperti apa pula Ahmad ini? Hingga bisa seperti itu. Ibundanya tidak menganggap tarbiyatul abna atau pendidikan itu bukan karir. Sebagai wanita di zaman sekarang yang menganggap mendidik anak itu bukan karir sehingga butuh lagi karir di luar. Tetapi ibunya Imam Ahmad itu menganggap dan berkeyakinan itulah karir sesungguhnya bagi seorang wanita. Sehingga dia tidak perlu lagi bekerja di luar. Tetapi dia duduk mendidik anaknya. Bekerja, berkarir sebagai seorang ibu yang mengarahkan dan mendidik anak. Setiap hari ibu Ahmad mendampinginya, mendidik dan mengarahkannya untuk menghafal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengantarnya ke halaqah-halaqah ulama ahli hadis, kemudian menjemputnya. Begitulah ibunda Imam Ahmad. Berkata Abu Siraj Ibn Khuzaimah. Jadi Abu Siraj Ibn Khuzaimah ini ulama yang masa kecilnya bersama Imam Ahmad ketika masih di halaqah-halaqah tahfiz. Di madrasah-madrasah tahfiz menghafal Al-Quran. Abu Siraj Ibn Khuzaimah. Jadi gurunya ayahnya ini, Ibn Khuzaimah itu gurunya. Jadi apa kata Abu Siraj ini? Inna abi ja'ala ya'jubu min adabi Ahmad wa husni tariq. Ayahku kagum terhadap adab Imam Ahmad dan baiknya perilakunya. Ayahnya. Faqala lana dzata yaum. Dengarkan wahai para bapak, wahai para ibu. Ini seperti hampir seperti perkataan kebanyakan orang tua di zaman sekarang. Dengarkan, menakjubkan. Apa kata dia? Suatu hari ayah kami berkata kepada kami, "Ana unfiq 'ala auladi wa aji'uhum bil mu'addibin 'ala an yata'addabu, fama arahum yaflahun." Saya menafkahi anak-anak saya, membiayai anak-anak saya sampai saya mendatangkan guru-guru untuk mendidik mereka, tapi tidak saya lihat anak saya itu beradab, punya adab yang baik. Sama arahum ya pelaun, tidak saya lihat mereka berhasil. Saya datangkan guru-guru les ke rumahnya. Saya datangkan guru ini, itu dan segala macam. Saya nafkahi. Saya biayai. Mereka tidak berhasil. Hada Ahmad bin Hanbal, gulam yatim. Tetapi ini Ahmad bin Hanbal, seorang anak yatim. Undur, lihatlah oleh kalian kepada anak-anaknya, dia bilang begitu. Kifa yakhrud. Bagaimana dia berhasil? Kemudian dia terkagum-kagum. Banyak orang tua seperti itu di zaman sekarang. Ayah ini Ustaz, bapak ayah saya carikan sekolah yang bagus untuk dia. Sekolahnya, fasilitas apa semuanya, tapi tidak juga berubah. Apa sebenarnya? Di sini peran seorang ibu itu penting. Sebenarnya. Mendidik anak bukan hanya sekedar mencarikan sekolah lalu dilepas begitu saja, tidak. Mendidik anak bukan hanya sekedar dicarikan guru les lalu kita biarkan begitu saja. Tidak, bahkan guru itu kalau kita tidak bisa memilihnya, guru itulah yang akan mempengaruhi seorang anak. Anak tidak hanya sekedar belajar les tersebut, tetapi dia akan melihat sikap, adab, etika, akhlak, kelakuan, perilaku seorang guru tadi. Oleh karena itu, harus kita memilih guru. Kalau kita mendatangkan guru ke rumah, pilih. Bukan hanya sekedar ilmunya, bukan hanya sekedar dia itu sarjana dan segala macam. Akhlaknya, adab dan etika. Karena anak-anak kecil itu, dia pertama kali belajar adab dan etika sebelum dia belajar ilmu. Yang paling membekas itu bukan yang dihafalnya ketika kecil, tetapi apa yang dia lihat. Itu yang paling membekas dan apa dia dapat dari gurunya. Ah, ini sangat penting bagi kita, kita perhatikan. Ini pelajaran yang pertama kita dapat pada hari ini. Al-Haytham bin Jamil, dengan firasatnya yang tajam, seorang ulama besar pernah berkata tentang Ahmad ketika Ahmad masih muda dan kecil. Ahsib anna hadzal fata in aasha yakunu hujjah ala ahli zamani. Saya mengira pemuda ini jika dia panjang usianya akan menjadi hujjah atas ahli zamannya. Dan itu terbukti. Nanti kita akan lihat bagaimana kala Imam Ahmad menghadapi ujian dan cobaan di masanya dan menjadi hujjah bagi manusia di zamannya. Ahmad kecil rahimahullahu ta'ala tumbuh di masjid. Dia tumbuh besar dengan kecintaan di masjid dan di majelis-majelis ilmu. Dia tidak banyak berbicara, lebih banyak diam, sehingga orang yang melihatnya akan suka dan tenang. Di sisi lain, ketenangannya itu pun dihiasi dengan air matanya yang lembut dan khusyuk. Apalagi kalau dia berbicara. Semoga Allah merahmatinya. Dan Imam Ahmad ini, wahai saudara-saudariku, adalah orang yang sangat setia kepada ibunya dan berbakti. Dia sadar ibunya lah yang mendidiknya dari kecil seorang diri, yang membesar dan mengarahkannya. Oleh karena itu Imam Ahmad tidak tega kalau ada wanita lain yang akan menyaingi ibunya dalam kehidupannya. Oleh karena itu Imam Ahmad rela tidak menikah kecuali setelah ibunya wafat. Luar biasa. Ini anak yang menakjubkan. Dia tahu bagaimana ibunya berat mendidik dan mengarahkannya, sehingga Imam Ahmad itu menikah di atas usia 30 tahun. Dia tidak menikah kecuali setelah ibunya wafat. Dia tahu betapa berat ibunya, dan ibunya sangat sayang kepada dia. Seorang diri mendidik, membesarkannya sampai dia menjadi seorang ulama, seorang yang besar, dikenal. Dia tidak menikah kecuali setelah ibunya. Ketika itu sekitar 30 atau lebih umurnya. Imam Ahmad berhasil menghafal Al-Quran di luar kepala sebelum balik. Dan pada usia 15 tahun mulailah dia masuk ke majelis-majelis ulama, majelis hadis, meriwayatkan hadis untuk meneguk dari sungai sunnah, mata air sunnah yang segar. Lalu mulailah beliau duduk di majelis-majelis ilmu yang ada di Baghdad ketika itu. Seluruh majelis dia duduk, belajar bersama guru, dari guru-gurunya. Dan tidak puas dengan itu saja, bahkan beliau menetapkan dirinya atau berikrar pada dirinya untuk mengarungi laut, meneguk kesabaran untuk mengumpulkan seluruh hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh manusia ketika itu. Tekad dan cita-cita dia hanya satu, mengumpulkan hadis sebanyak-banyaknya, baik dengan sanad, matan, dan juga meneliti perawi-perawinya. Dan Allah berikan kepada dia anugerah kemampuan untuk itu. Hampir seluruh pelosok negeri-negeri Islam ketika itu beliau datangi. Seluruh daerah Syam, pesisir, Mekah, Madinah, negeri Hijaz, Yaman, Persia, Khurasan, naik gunung, turun gunung, melewati lembah-lembah, kemudian pergi ke perbatasan-perbatasan negeri-negeri Islam dengan negeri-negeri kafir, mencari ulama-ulama yang berada di sana. Dia tidak tinggalkan satu orang ulama pun yang dia dengar meriwayatkan hadis, melainkan dia buru, dia datangi, dan dia dengar, lalu dia catat hadis-hadis tersebut. Perjalanan keliling dunia untuk sebuah kebenaran. Ya, untuk hak dia berjalan, dan untuk kebenaran pula dia berletih-lelah. Di antara guru-guru Imam Ahmad yang pernah dia menimba ilmu, disebutkan yang terkenal di antara mereka di Ar-Rai, ada suatu tempat namanya Rai di daerah Persia, itu Imam Ali bin Mujahid. Imam Ahmad pergi berguru kepadanya di tahun 182. Ini perjalanan pertamanya untuk menuntut ilmu keluar dari Baghdad. Perjalanan pertamanya menuntut ilmu keluar dari Baghdad di tahun 182. Kemudian di sana juga dia belajar dari Imam Jarir bin Abdul Hamid Ar-Razi. Setelah itu tahun 186 Hijriah beliau mengadakan perjalanan ke Basrah. Kemudian setelah itu pergi ke Kufah. Lalu dia sakit dan kembali ke Baghdad. Dan sakit itu saja yang membuat dia membuat perjalanannya terhenti. Setelah dia sembuh, pada tahun 186 itu juga, Imam Ahl pergi ke suatu tempat yang bernama Abdan. Dan belajar dari ulama-ulama di sana. Dan beliau 5 kali bolak-balik ke Basrah untuk mendengar hadis dan menghafalnya dari ulama-ulama ahli hadis yang ada di sana. Perjalanannya bukan untuk perjalanan wisata, perdagangan duniawiyah, apalagi perjalanan maksiat yang sia-sia. Tetapi perjalanan untuk menimba ilmu yang berguna. Pada tahun 186 terjadi banjir bandang di Sungai Dajlah di Baghdad di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Sehingga terpaksa Khalifah waktu itu keluar dari istananya mengungsi naik kapal. Saking besarnya banjir ketika itu. Bahkan gubernur Baghdad yang bernama Sindi bin Syahik melarang manusia, orang-orang untuk lari menyeberangi sungai karena kasihan kepada mereka. Nah ketika itu sajalah Imam Ahmad tidak bisa keluar dari kota Baghdad. Terkepung banjir. Karena terkepung banjir, dia tidak bisa melanjutkan perjalanan atau pergi menuntut ilmu. Subhanallah. Apa yang menghalangi beliau untuk menuntut ilmu? Sakit ketika beliau tidak bisa lagi berjalan. Dan juga ketika terjadi banjir besar, banjir bandang ketika itu di Baghdad. Sungai Dajlah. Kalaulah bukan karena itu, beliau akan terus melanjutkan perjalanan. Dan setelah itu, setelah semuanya itu dan dia mendapat kelapangan dan kesempatan, beliau kembali melakukan perjalanan dan beliau bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i untuk pertama kalinya di Mekah. Beliau bertemu untuk pertama kalinya di Mekah dan ini kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana beliau duduk di majelis Imam Asy-Syafi'i sementara teman-temannya melecehkan atau meremehkan Imam Asy-Syafi'i waktu itu. Di sanalah Imam Ahmad mengetahui kedudukan dan ilmu Imam Asy-Syafi'i. Di sanalah beliau menimba ilmu fikih dan bagaimana cara usul fikih dan kaedah-kaedah untuk memahami dalil serta menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil. Jadi Imam Ahmad menimba ilmu tersebut dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad adalah seorang murid yang setia kepada gurunya. Bahkan kemarin telah kita sebutkan beliau 40 tahun selama 40 tahun senantiasa berdoa setiap malam untuk kebaikan Imam Asy-Syafi'i. Bahkan beliau juga pernah berkata, "Innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati ummah man yujaddidu li hadhihi al-ummah amra diniha." Kata beliau, sesungguhnya Allah mengutus di penghujung setiap 100 tahun ala ra'si kulli sana, di penghujung setiap 100 tahun seorang yang memperbaharui urusan agama umat ini. Lalu beliau menyebutkan di tahun yang pertama 100 tahun penghujung yang pertama siapa? Umar bin Abdul Aziz, penghujung 100 yang kedua Abu Hanifah dan penghujung 100 yang ketiga Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i seorang guru yang sangat sayang mencintai muridnya dan dia juga tahu bahwa murid itu bukan sekedar muridnya tetapi juga sahabatnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengakui keilmuan Imam Ahmad. Berkali-kali Imam Asy-Syafi'i mencalonkan Imam Ahmad kepada Khalifah Harun al-Rashid menjabat sebagai qadhi ketika itu. Apa jawab Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i? "Jitu ilaika liaqtabisa minkal ilma." Aku datang kepadamu hai Syafi'i untuk menimba ilmu, bukan mencari kedudukan. Itu di akhir-akhir masa Khalifah Ar-Rashid. Wafat Ar-Rashid, kemudian Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mesir. Setelah itu menjabat khalifah adalah Khalifah Al-Amin Al-Abbasi. Imam Asy-Syafi'i kembali mencalonkan Imam Ahmad sebagai qadha di tahun 195 Hijriah ketika itu. Imam Ahmad kembali menolak. Dia tidak menginginkan kedudukan. Dia tidak menginginkan sesuatu yang bisa menyibukkannya dari menghafal ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah, menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu jabatan yang sangat tinggi. Bagaimana orang di zaman sekarang kalau ditawari kedudukan sebagaimana orang? Jabatan oleh pemerintah. Langsung syukur. Dianggap itu sebagai sebuah rizki, anugerah, nikmat Allah tabaraka wa taala. Imam-imam dahulu tidak menganggap itu sebagai sebuah musibah. Bagaimana kita ceritakan dahulu seorang Imam Abu Hanifah rela disiksa ketika dia dipaksa untuk menjabat sebagai qadhi. Dia tidak mau sampai rela dia disiksa. Berkata Imam Syafi'i tentang Imam Ahmad, kharajtu min Baghdad fama khallaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah min Ibn Hanbal. Aku keluar meninggalkan Baghdad dan tidak aku tinggalkan di sana seorang yang lebih utama, yang lebih berilmu, yang lebih faqih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pengakuan dari seorang guru kepada muridnya, pengakuan seorang sahabat kepada sahabatnya, pengakuan seorang ulama terhadap ulama. Akan tetapi Imam Ahmad tidak berkesempatan untuk berguru kepada Imam Malik karena keburu wafat. Tentang hal ini Imam Ahmad sangat kecewa. Dia sangat kecewa tidak bisa bertemu dengan Imam Malik. Beliau berkata, "Laqad harimtu liqa'a Malik. Fa'awadhani Allahu azza wa jalla anhu Sufyan bin Uyainah." Saya tidak dapat bertemu dengan Imam Malik, tetapi Allah menggantikannya dengan Sufyan bin Uyainah. Karena keduanya sama-sama ulama ahli hadis. Imam Ahmad merasa kecewa dan sedih karena tidak dapat berguru kepada seorang Imam Malik karena sudah keburu wafat. Bagaimana dia mengangan-angankan? Bisa dia dengar kitab Al-Muwatta, dia ingin belajar langsung seperti gurunya Imam Syafi'i belajar langsung Al-Muwatta itu dari Imam Malik. Di zaman sekarang apa yang membuat kecewa para pemuda? Di zaman sekarang apa yang membuat kecewa para pemuji? Di zaman sekarang apa yang membuat kecewa kita ketika kita tidak mendapatkan dunia yang kita inginkan dan kita cita-citakan? Lihatlah banyak pemuda-pemuda kita kecewa ketika dia tidak berhasil meminang seorang gadis, ditolak dan lain sebagainya. Tetapi tidak kecewa ketika dia terlambat untuk datang ke majelis. Tidak kecewa ketika dia, waduh, minggu kemarin saya tidak hadir majelis ilmu. Tidak ada kekecewaan. Ah, gampang kalau tidak ketemu, nanti kan bisa tanya dengan yang lainnya. Gayanya seperti itu, tapi dia tidak pernah bertanya. Lihatlah kekecewaan seorang Imam Ahmad karena tidak bertemu dengan seorang Imam Malik keburu wafat. Bagaimana kalau Imam Malik itu ada, lalu dia tidak sempat ketemu pula karena kesibukan-kesibukan, tentu dia akan sangat kecewa lagi. Karena kalau wafat itu kan bukan karena kita, memang Allah mewafatkannya, itu pun kecewa dia. Bagaimana sayang, dia merasa sayang dia tidak bisa bertemu dengan Imam Malik. Alangkah jauhnya pemuda-pemuda di zaman sekarang semangat mereka dengan semangat ulama-ulama terdahulu. Imam Asy-Syafi'i sangat mengakui keutamaan Imam Ahmad di dalam bidang hadis. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i pun sering menziarahi, mengunjungi Imam Ahmad. Dan begitu juga sebaliknya. Tatkala ditanya Imam Asy-Syafi'i kenapa dia sering berkunjung kepada Imam Ahmad, lalu Imam Asy-Syafi'i menjawab dengan sebuah syairnya, karena Imam Asy-Syafi'i adalah pujangga. Qalu yazuruka Ahmad wa tazuruhu. Qultu al-fada'il la tubarihu manziluhu. Mereka berkata, Ahmad mengunjungimu dan engkau pun mengunjunginya. Aku pun menjawab, keutamaan-keutamaan tidak pernah meninggalkan rumahnya. Inzarani bifadlihi aw zurtuhu falifadlihi. Jika dia mengunjungiku karena keutamaannya dan jika aku mengunjunginya juga karena keutamaan dia. Falfadlu fil halain lahu. Kedua-duanya karena keutamaannya. Imam Ahmad datang ke saya karena dia memiliki keutamaan juga. Saya datang kepada dia karena dia lebih utama juga dari saya. Lihatlah wahai saudara-saudariku, apa yang kita dapat di sini? Tidak ada kesombongan di antara mereka. Tidak ada keangkuhan walaupun seorang guru. Di zaman sekarang kan susah kita mencari guru yang mau mengakui muridnya. Susah. Bahkan kalau dilihat juga muridnya lebih dari dia agak merasa sedih. Susah. Lalu dia mematahkan, "Ah, kamu kan baru kemarin belajar. Kamu kesana aja bisa karena saya. Belajar itu kan tidak lepas dari saya juga." Tidak sering guru seperti itu juga. Tapi dahulu para ulama akhlak mereka lihat tawadhu, merendah. Karena mereka betul-betul yakin Allah tabaraka wa taala berfirman, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u min fadlihi." Itulah keutamaan Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Bisa si kaya, si miskin, bisa guru dan murid, semuanya diberi keutamaan oleh Allah tabaraka wa taala. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad suatu hari, "Antum a'lamu bil hadits war rijal." Hai Ahmad, engkau lebih mengetahui tentang hadis dan perawi-perawinya. "Fa idza kana al hadits sahih fa'alimuni." Jika hadis tersebut sahih, ada pada engkau hadis sahih, beritahukan kepada saya. "Insya'a yakunu kufiyan aw sya'a samian." Terserah hadis itu berasal dari Kufi atau Syam. "Hatta adhhaba ilaihi." Sehingga aku memegang teguhnya, "idza kana sahihan." Jika hadis tersebut sahih. Lihat bagaimana walaupun mereka hidup semasa, tapi tidak ada di situ persaingan. Malah mereka saling berbagi satu dengan yang lainnya. Inilah agama Imam Syafi'i. Inilah ketawaduannya. Dan ini pula akhlaknya. Serta itulah muridnya yang memiliki keutamaan. Suatu hari, Abdul Wahab Al-Warraq, seorang ulama hadis, berkata, "Ma ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal." Aku belum pernah melihat orang seperti Ahmad bin Hanbal ini. Lalu orang-orang bertanya kepada Abdul Wahab Al-Warraq, "Ish alladhi bana laka min ilmihi wa fadlihi ala sa'iri man ra'ait?" Kenapa engkau mengatakan begitu? Engkau tidak pernah melihat orang seperti dia. Apa kelebihan yang tampak olehmu dibanding orang-orang lain? Apa jawab Abdul Wahab Al-Warraq? "Rajulun su'ila an 60 alfi mas'alah." Perhatikan wahai saudara-saudari. Di zaman sekarang tidak ada lagi seperti ini orang. Apa jawabnya? Kenapa dia mengatakan, "Saya tidak pernah melihat orang seperti Imam Ahmad bin Hanbal"? Ketika ditanya, "Kok kamu bisa berkata begitu? Apa sih kelebihan yang pernah engkau lihat dari Ahmad bin Hanbal itu?" Lalu dia menjawab, "Rajulun su'ila an 60 alf mas'alah." Seseorang yang ditanya 60 ribu mas'alah. Imam Ahmad ditanyakan kepada dia 60 ribu mas'alah. Fa'ajaba fiha. Dia menjawab semuanya itu dengan bi'angkala akhbarana wa haddathana. Dia menjawab semuanya itu dengan akhbarana wa haddathana. Dengan hadis yang lengkap dengan salam. 60 ribu masalah ditanyakan, dijawabnya akhbarona sampai kepada Rasulullah. Dijawabnya hadatsana fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 60 ribu hadis berarti. 60 ribu masalah. Kalau di zaman sekarang kita jawab masalah 10 masalah saja, 2 masalah lebihnya kita sudah jawab, "Oh, ya mungkin ada Nabi berkata begitu." Ada dalam buku ini tuh. Saya pernah terbaca hadisnya. Muhammad 60 ribu masalah. Semuanya dijawab dengan haddatsana wa akhbarana, meriwayatkan hadis dengan sanad dia sendiri sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wahai saudara-saudariku perjalanan ilmu. Inilah dia perjuangan untuk ilmu sehingga betul-betul membuahkan hasil. Abu Zur'ah Ar-Razi pernah berkata, "Hadarna hifz Ahmad bin Hanbal bil mudzakarah ala 700 alf hadis." Kami memperkirakan hafalan Ahmad bin Hanbal, hafalan hadisnya itu di luar kepala sekitar 700 ribu hadis. 700 ribu hadis. Ya, itulah dia Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengarang sebuah kitab mausu'ah, seperti ensiklopedia hadis yang sangat besar, yang berisi lebih kurang 40 ribu hadis yang dipilih oleh beliau dari 700 ribu hadis yang pernah dihafalnya. Imam Ahmad bin Hanbal pergi belajar ke Yaman untuk melanjutkan perjalanan ilmiah dia yang diberkati. Dia ingin berguru dari sisa-sisa ulama di sana, yaitu Imam Abdul Razak bin Al-Hammam Al-Yamani, pengarang kitab Al-Musannaf. Kitab itu sekarang dicetak berjilid-jilid. Kitab hadis namanya Al-Musannaf, Musannaf Abdul Razak. Dia ingin belajar dari imam tersebut, tetapi dia miskin. Di sana susah dia, bekerja, belajar. Tapi walaupun begitu tidak menghalanginya untuk bekerja. Gurunya merasa kasihan melihat Imam Ahmad Abdul Razak ini kasihan, sehingga dia ingin membantu sang penuntut ilmu ini, yaitu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal seorang ibnu sabil, merantau jauh ke Yaman dari Baghdad, terputus, tidak ada bekal, harus bekerja dengan susah payah. Dia ingin membantunya, tetapi Ahmad bin Hanbal bersikukuh tidak mau menerima. Dia bersikeras juga untuk bekerja, berusaha dengan tangannya sendiri dan menghidupi dirinya dengan hasil usahanya. Subhanallah. Kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang suci sehingga air mukanya terjaga, dia tidak pernah meminta-minta kepada siapapun kecuali kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian Ahmad bin Hanbal melanjutkan perjalanannya memburu Abdullah ibn al-Mubarak, sisa-sisa ulama di zaman itu. Abdullah ibn al-Mubarak, ulama zuhud yang sangat terkenal, ulama dan mujahid. Dia mempelajari ilmu, akhlak, dan kepribadian kepada Abdullah ibn al-Mubarak. Melihat Imam Ahmad yang miskin, Abdullah ibn al-Mubarak begitu juga seperti Abdul Razak, kasihan dan iba. Lalu dia pun memberikan uang, nafkah kepada Ahmad bin Hanbal. Karena Abdullah ibn al-Mubarak ini seorang ulama yang kaya. Bahkan Abdullah bin Mubarak ini setiap tahun kalau dia haji, dikumpulkannya ulama-ulama dan penuntut ilmu yang mau pergi haji. Lalu disuruhnya orang itu, kalian mau pergi haji, biar saya mengkoordinir uang kalian ke sini, nanti saya akan membiayai kalian dengan uang kalian ini. Saya akan jaga. Titipkan kepada saya uang kalian. Lalu selama dalam perjalanan itu dia mengurus akomodasinya. Setelah pulang nanti dibelikannya oleh-oleh untuk orang itu, bekal hadiah untuk keluarga mereka. Sampai pulang ke negeri mereka, dibuatkan rumah, yang rumahnya sudah rusak diperbaiki. Setelah itu dikembalikan duit yang dulu dititipkan kepada dia. Begitulah Abdullah bin Mubarak. Ulama yang kaya, tetapi seperti itu. Dibawanya ulama-ulama itu, ahli hadis itu, ayo pergi haji. Kalian punya uang berapa? Mari, mari. Dia biayai dalam perjalanan itu, selama di Mekah, selama haji. Kemudian pulang orang itu pun perlu hadiah-hadiah untuk keluarganya dibelikan. Sampai di rumah yang rumahnya perlu diperbaiki, diperbaiki, direnovasi. Setelah dikembalikan lagi ini uang kalian dahulu. Jadi sebenarnya uang dia juga yang biayai. Sebab kalau dari awal dikatakan dia membayar, orang itu mungkin tak mau. Akhirnya diterimanya dulu. Betapa mulianya ulama-ulama terdahulu. Nah, Abdullah bin Mubarak ingin membantu Ahmad bin Hanbal. Apa kata Ahmad bin Hanbal kepada gurunya? Saya mendatangimu. Jitu ilaika li fikhika wa ilmika la limali. Aku datang kepadamu karena fikihmu, karena ilmumu, bukan karena hartamu. Lihatlah bagaimana bersihnya hati Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita mungkin dikasih di zaman sekarang senyum-senyum kita. Wah, luar biasa guru ini. Semakin senang kita berguru kepada dia. Semakin betah dan kerasan di situ. Ya. Bahkan kita waktu kuliah dulu di Madinah itu ada sebagian mahasiswa itu yang sengaja menggagalkan dirinya ujian agar semakin lama di sana. Sehingga dapat beasiswa terus. Memang ada. Karena setiap bulan diberi beasiswa ya sudah sengaja ada sengaja digagalkannya. Sehingga semakin lama dia di situ ujian gagal ulang lagi. Sehingga setiap bulan dia dapat uang saku terus. Tidak kerja dapat uang saku terus. Nah, berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal walaupun dia miskin seperti itu, beliau menunaikan haji 5 kali. 3 kali diantaranya dengan jalan kaki. Jalan kaki di zaman itu karena dia tidak punya apa-apa. Jalan kaki untuk pergi haji. Berapa lama dia tempuh dari Baghdad ke Mekah itu? Kalau sekarang bisa sekitar 30 jam naik bis. Bagaimana dengan berjalan kaki? Dan di zaman itu tidaklah seperti sekarang. Zaman itu jalan-jalan itu belum ada seperti sekarang. Sudah ada rambu-rambu. Harus mencari jalan dahulu. Belum ada jalan aspal dan segala macamnya. Belum lagi bahaya-bahaya hewan buas dan segala macamnya di padang pasir. Dan lihatlah bagaimana tekadnya yang besar dan semangatnya yang membaca. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang sangat wara' dan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal sangat takut mengeluarkan fatwa. Beliau baru berani berfatwa setelah beliau berhasil mengumpulkan perbendaharaan yang cukup banyak dari nas-nas Nabi, nas-nas sunnah, perkataan-perkataan sahabat. Bahkan beliau tidak mengajarkan hadis, tidak berfatwa kecuali setelah sampai umurnya 40 tahun. Yaitu pada tahun 204 Hijriah. Tentu berbeda dengan ulama-ulama yang sebelumnya. Seperti Imam Syafi'i yang sudah mengajar pada usia muda, kecil. Begitu juga Imam Malik pada usia sekitar 28 tahun atau ada yang mengatakan 17 tahun. Tentu berbeda satu dengan yang lainnya karena imam-imam itu berbeda pula kemampuan dan berbeda pula keinginan mereka. Tetapi ini menunjukkan bagaimana waroknya Imam Ahmad. Takutnya beliau kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau tidak mau berfatwa, mengajar karena di zaman itu sudah banyak ulama-ulama. Kecuali ketika dia sudah berusia 40 tahun. Di zaman sekarang cukup mengherankan, kadang saya sendiri terkaget-kaget. Orang yang tidak saya kira dia itu sebagai seorang dai, seorang guru bercerita kalau dia pergi ceramah ke sana kemari. Mengisi di sana kemari. Padahal sepengetahuan kita, dia tidak punya basic dan pendidikan agama sama sekali. Tidak pernah duduk di majelis agama. Di majelis ilmu. Kok bisa mengisi pengajian? Kok bisa duduk mengajarkan agama kepada orang? Subhanallah. Tidakkah dia takut? Kalau dia salah langkah, berarti dia telah mengajak orang ke jurang neraka. Dan dialah yang pertama kali nanti Dan dialah nanti yang pertama kali akan merasakan siksanya. Oleh karena itu hendaklah takut setiap kita dalam menyampaikan agama ini kepada siapapun. Teliti dahulu, pahami, yakini, baru setelah itu disampaikan. Di antara syekhnya juga guru Imam Ahmad dan ulama di masa itu yang cukup terkenal, yang mengambil ilmu dari tabi'in. Jadi Imam Ahmad berguru dari tabi'in. Ya? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Imam Ahmad berguru dari tabi'in. Di antara guru dia yang tabi'in, yaitu Sulaiman bin Harb di Basrah. Imam Ahmad berguru kepadanya di tahun 194 Hijriah. Kemudian Imam Abu Nu'man, Imam Abu Umar Al-Hawdi, Imam Ali bin Hashim Al-Barid, Imam Sufyan bin Uyainah, Ismail bin Ulayyah, Abdul Mu'min Al-Absi, tahun 182 sebelumnya. Kemudian juga Abdurrahman bin Mahdi. Dan banyak lagi ulama-ulama. Begitu juga Imam Ahmad memiliki guru-guru wanita. Jadi di antara guru Imam Ahmad, guru-guru hadisnya, guru-guru yang mengajarkannya ilmu hadis itu wanita. Dengarkan wahai wanita muslimat, Islam tidak menghalangi seorang wanita itu menjadi guru, bahkan menjadi ulama. Di antara guru Imam Ahmad dari kalangan wanita, Ummu Umar binti Hasan bin Zaid Al-Thaqafi. Agama kita ini bukan agama fanatik kepada laki-laki, tidak. Hanya saja di zaman sekarang kita tidak lihat wanita-wanita yang layak dijadikan guru. Wanita-wanita yang memang berilmu sehingga laki-laki perlu menimba ilmu kepada mereka. Tetapi tidak menghalangi kalau seandainya ada wanita-wanita muslimah yang betul-betul berilmu. Dan laki-laki bisa menimba manfaat ilmu dari dia, mengajarkan fikih hadis. Silakan boleh belajar seperti juga imam-imam dahulu belajar kepada mereka. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang sebuah kitab judulnya Az-Zayanid, jamak dari Zainab. Ulama-ulama yang namanya Zainab. Banyak sekali guru-guru dia yang bernama Zainab, itu dibuatnya dalam satu buku. Ini menunjukkan dahulu itu banyak sekali ulama-ulama dari kalangan wanita. Dan kita ketika mempelajari kehidupan Imam Malik, sudah bercerita bagaimana putrinya Imam Malik itu hafal kitab Al-Muwatta yang ribuan hadis di dalamnya. Dan dia membantu ayahnya mengajarkan hadis tersebut, mengingatkan kalau ada yang salah dan keliru. Wanita yang mulia akan semakin mulia dengan kebenaran dan ilmu. Semangat dan tekad Imam Ahmad tidak pernah memudar. Semangat dan tekad Imam Ahmad tidak pernah melemah sekalipun usianya terus bertambah. Pernah suatu ketika mereka bertanya kepada Imam Ahmad. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal sudah jadi imam besar, sudah dikenal, tapi dia masih juga meneliti hadis. Kemana-mana dia bawa pena dan bawa kertas. Bawa tinta, bawa pena. Kemana-mana Imam Ahmad. Sehingga ulama-ulama di masa itu berkata kepada mereka sebagaimana dalam Sirah Alamin Nubala, "Ya Aba Abdillah, anta qad balagta hadzal mablagh wa anta imamul muslimin, hatta mata ma'al mahbara?" Hai Imam Ahmad. Aba Abdillah, kuliahnya Abu Abdillah. Engkau telah mencapai kedudukan yang setinggi ini, menjadi imam seluruh kaum muslimin. Sampai kapan engkau membawa tinta ini, mahbaroh ini? Dulu kan tinta itu tinta celup. Penanya. Apa jawab Imam Ahmad? Ma'al mahbaroh ilal maqbaroh. Lihat. Ma'al mahbaroh ilal maqbaroh. Bersama tinta sampai ke kuburan. Mahbaroh itu tinta. Maqbaroh itu kuburan. Artinya, saya akan senantiasa bersama ini sampai saya mati. Dan kalau kita lihat ulama-ulama ahli hadis zaman sekarang yang betul-betul ulama, begitulah. Silakan baca bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah, mufti besar Arab Saudi yang telah wafat dahulu beberapa tahun yang silam. Dibawa masuk ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit, diopname karena sakit, oleh murid-muridnya diantar. Ketika murid-muridnya datang, apa yang ditanya? Kitab apa yang kalian bawa? Syekh, anda sedang sakit, beristirahat. Apa kitab yang kalian bawa, biar kita baca. Biar saya sarahkan, saya uraikan. Terpaksa muridnya ngambil kitab yang ada di bukunya. Syekh, ada Sahih Bukhari, baca. Beliau terbaring menjelaskan. Oh, ini maksudnya ini maksudnya. Begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala terbaring sakit, dia tanyakan kepada anaknya, ambilkan kitab Sahih Abu Daud yang pernah yang saya buat itu ada yang mau saya koreksi, ambil. Beliau sakit, terbaring. Tapi mereka tidak mengindahkan sakitnya. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i. Minggu lalu kita ceritakan, walaupun beliau sakit bawazir sampai meneteskan darah, beliau tetap duduk untuk mengajarkan ilmu sehingga terpaksa beliau meletakkan sesuatu tempat yang dikasih kain agar darah itu tidak berceceran. Tapi tidak membuat surut semangat mereka untuk ilmu. Sepatutnya kita malu kalau kita beralasan hal-hal yang sepele untuk tidak menuntut ilmu dan tidak menghadiri majelis-majelis ilmu. Begitulah para ulama dahulu sehingga ilmu tersebut betul-betul lengket dan bermanfaat pada diri mereka. Pernah kejadian di Mekah, Imam Ahmad ini, ketika dia di Mekah, hartanya dirampok orang, dicuri orang. Ketika itu dia pergi meninggalkan rumahnya, rumahnya dibongkar orang, dicuri harta bendanya. Dia pergi belajar. Tatkala dia kembali pulang, diceritakan oleh orang peristiwa tersebut. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak bertanya, aduh, bagaimana dengan harta saya ini? Duit simpanan saya, tabungan saya, brankas saya bagaimana? Dibongkar orang enggak? Yang beliau tanya ketika itu adalah catatan-catatannya. Bagaimana dengan alwah? Alwah itu dahulu catatan buku kertas atau kulit, atau juga ada semacam batu yang digunakan untuk mencatat, menulis. Bagaimana dengan batu-batu tulis saya? Apakah ikut mereka ambil? Kenapa beliau mengkhawatirkannya? Karena disitulah beliau menulis dan mencatat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak merasa tentram kecuali setelah beliau tahu bahwa catatan-catatan hadisnya itu tidak ikut dicuri oleh orang. Siapa boleh yang mau mencuri catatan hadis? Setelah dia tahu catatannya itu tidak dicuri oleh orang, senang beliau. Tentram dan tenang. Dia tidak peduli lagi biarlah hartanya hilang. Yang penting inilah harta yang sesungguhnya bagi beliau. Imam Ahmad bin Hanbal, inilah beliau. Berkata putranya Abdullah bin Ahmad. Putranya bernama Abdullah, juga seorang ulama ahli hadis. Berkata, kharaja abi ila tursus mashyan. Ayahku pergi menuntut ilmu ke Tursus dengan jalan kaki. Kharaja ila al-Yaman mashyan. Pergi ke Yaman menuntut ilmu dengan berjalan kaki. Subhanallah. Seluruhnya dengan jalan kaki karena beliau tidak punya biaya untuk menyewa kendaraan, membeli unta, membeli kuda ketika itu. Tapi tidak menghalangi niat dan tekadnya untuk menuntut ilmu. Semoga Allah merahmati Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang paling takut terhadap riya dan sum'ah. Kalau beliau sedang membaca Al-Quran, lalu ada orang yang mendekat, beliau segera diam. Malu dan takut kalau seandainya nanti akan dicampuri oleh riya. Oh, sang imam lagi baca Al-Quran. Ketika dia tahu ada orang datang, dia berhenti dan dia menunggu orang tersebut. Orang itu pergi, baru beliau melanjutkan membaca Al-Quran. Karena beliau sangat takut riya tersebut masuk pada diri beliau. Dan juga Imam Ahmad ini diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, seorang yang pendiam tetapi mudah tersenyum. Dan beliau kalau berjalan, membiarkan orang lain di depan. Karena beliau tadi orang yang tidak mau riya, tidak mau terkenal, tidak mau sombong. Kalau berjalan, dipersilahkannya orang lain di depan, kalau dia bersama-sama dan dia membiarkan dirinya berjalan di belakang. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya, wahai saudara-saudariku, Imam Ahmad menghadapi ujian yang sangat berat dan cobaan yang jarang dialami oleh ulama-ulama sepertinya. Imam Ahmad mengalami beberapa fase pemerintahan. Ada 4 khalifah yang dialami. Khalifah Al-Ma'mun, Mu'tasim, Wasik, Al-Mutawakkil. Harun al-Rashid tidak kita hitung karena itu hanya sebentar. Keburu wafat. Karena Imam Ahmad hidup tumbuh besar di akhir-akhir masa Harun al-Rashid. Jadi Imam Ahmad ini hidup di masa 4 khalifah ini. Dan pada masa itu berkembang faham yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu faham Mu'tazilah. Khususnya di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini murid Abu Huzail, ulama besar Mu'tazilah, yang mewarisi filsafat Yunani. Mereka, orang-orang Mu'tazilah ini, memahami agama ini dengan filsafat, akidah filsafat. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, banyak orang bangga kalau dia belajar filsafat. Dan sangat kita sayangkan dan sangat kasihan mahasiswa-mahasiswa kita yang kuliah di fakultas filsafat itu, akidah filsafat. Ada salah seorang mahasiswa jurusan filsafat di perguruan tinggi Islam di sini, semester terakhir sedang nyusun, itu sampai kepada puncak kebingungan dan kebimbangan dalam beragama. Dia mengatakan, bahkan dalam unek-uneknya, Tuhan ini tidak adil. Pilih kasih, dia hanya mengasihi orang-orang muslim saja, tapi menzalimi orang-orang kafir. Lalu dia juga mengatakan, Tuhan itu, Allah itu hanya fasilitator hidup kita, tetapi kita dengan akal kita lah yang menentukan hidup kita. Bayangkan, manusia bisa menentukan hidupnya dengan akalnya. Sampai puncak seperti itu. Bahkan dengan sombong pula dia berkata ketika itu, ketika saya agak saya remehkan, Anda baru belajar kulit-kulitnya. Lalu saya sudah belajar seluk-beluk tentang Allah sampai ke akar-akarnya. Bayangkan, itu buah dari belajar filsafat selama 4 tahun. Mungkin selama berapa SKS kata dia itu, berapa belas SKS. Sampai dia katakan kepada saya ketika itu, saya sudah belajar sekian semester dan sekian SKS, sampai dosen saya mengatakan saya bosan mengajarkan filsafat ini. Saya katakan, walaupun 1001 SKS, walaupun sampai teler dosen Anda itu, tidak akan ada manusia yang bisa mengenal Allah sampai ke akar-akarnya. Coba ceritakan kepada saya tentang ruh yang ada pada diri Anda. Ceritakan, Anda kenal gak? Bisa gak menceritakannya sedetailnya? Dia tidak bisa. Ruh yang ada pada diri Anda saja, Anda tidak bisa mengungkapkan hakikat dan rahasianya. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan ruh? Coba ceritakan tentang akal manusia itu sedetail-detailnya. Di mana letaknya? Coba. Bagaimana bentuknya? Coba. Hakikatnya bagaimana? Tidak bisa pula dia bercerita. Lalu bagaimana akal Anda yang tidak Anda kenali saja? Lalu Anda mengaku mempelajari dan sudah mengenal Tuhan dengan seluk-beluknya sampai ke akar-akarnya? Itu sebuah kesombongan. Sampai seperti itu. Nah, di zaman Khalifah Al-Ma'mun, yang Imam Ahmad hidup, menyebar paham Mu'tazilah, yang memahami agama ini dengan cara filsafat. Bahkan sampai-sampai Khalifah itu tadi saya katakan adalah murid Abu Huzail. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun ini menetapkan, memilih Ahmad bin Abi Duat, seorang tokoh Mu'tazilah pada masa itu sebagai Perdana Menteri. Ketika itulah mulai terjadinya musibah itu. Ketika itulah terjadi pergulatan, pergumulan antara khurafat Mu'tazilah, yang ketika itu meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tetapi makhluk, melawan Al-Quran dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhi, saudara-saudariku, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang, dari zaman sahabat sampai sekarang, meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah itu berarti adalah sifat Allah, kalam, bukan makhluk. Tetapi mereka meyakini adalah makhluk. Kalau makhluk berarti tidak kekal. Nah, ini tujuan mereka. Kalau kalamullah Al-Quran itu makhluk, kata mereka, berarti tidak kekal, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Tidak ada lagi ajaran Islam. Ini tujuan mereka sebenarnya ingin merusak agama Islam. Nah, ketika Ahmad bin Abi Duat Al-Mu'tazili ini menjadi Perdana Menteri, ketika itulah musibah menimpa kaum muslimin. Dia didampingi oleh Khalifah Al-Ma'mun mulai menyebarluaskan paham ini. Tepatnya pada tahun 218 Hijriah. Pada tahun 218 Hijriah, Khalifah Al-Ma'mun dengan Perdana Menterinya ini mengirimkan kitab atau surat pernyataan perintah kepada wakilnya di Baghdad, yaitu Ishaq bin Ibrahim. Dan surat itu ditulis langsung oleh Perdana Menteri Mu'tazilah tadi, distempel oleh Khalifah Ma'mun, di mana isinya perintah untuk mewajibkan seluruh ulama meyakini akidahnya. Diwajibkan. Jika seandainya ulama tersebut menolak, diancam. Jika menolak juga, disiksa atau dibunuh. Itu perintahnya. Wajib seluruh ulama ini dipanggil mengikuti akidah tersebut, mengikrarkan di hadapan mereka Al-Quran itu makhluk. Jika tidak, diancam, disiksa atau dibunuh. Karena bagi mereka kalau ulama semuanya sudah ikut paham itu, tentu masyarakat akan ikut. Jadi ulama ini dahulunya yang mereka habisi. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, wahai saudara-saudariku, Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah seorang ulama di antara ulama-ulama yang menolak keras akidah tersebut dan sedikit pun tidak mundur sekalipun dibawa kilatan pedang. Lalu ulama-ulama yang menolak itu pun ditarik, dibelenggu dengan rantai-rantai besi, dibawa ke Tursus. Di tengah jalan menuju Tursus, sebagian ulama itu ada yang rujuk. Artinya, karena takut disiksa, diancam, dibunuh, sebagian ada di antara mereka yang semulanya bersikeras, bersekuku, memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang melunak. Lalu mengakui Al-Quran itu makhluk dengan lisan, tetapi di hati mereka mengingkari. Jadi secara zahir saja, karena mereka takut dibunuh ketika itu. Sementara sebagian yang lainnya tetap bersikeras, bersikukuh untuk mempertahankan akidah yang hak, di antaranya Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Nuh Al-Ajli, yang ketika itu diseret dalam keadaan sakit, lalu wafat di perjalanan, lalu dikuburkan. Dan beliau adalah pahlawan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pertama yang wafat pada masa itu di jalan. Kemudian tinggallah Imam Ahmad dan beberapa orang. Lalu prajurit-prajurit Ma'mun, Khalifah Ma'mun berkata kepada Imam Ahmad, "Innal Ma'mun aqsama ala qatlika illam tujibhu." Khalifah Ma'mun telah bersumpah untuk membunuhmu kalau engkau tidak mematuhinya, mengikuti akidah ini. Akan tetapi Imam Ahmad bersikeras untuk tidak mengakui akidah tersebut dan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tinggal lagi beberapa mil jarak antara dia dengan istana, Imam Ahmad pun bersimpuh di atas lututnya, lalu mengangkat matanya ke langit, menengadahkan tangannya, lalu dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menyelamatkannya dari kezaliman Al-Ma'mun. Dan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar doa hamba-hamba yang dizalimi. Belum sampai lagi Imam Ahmad ke Tursus, ke istana Ma'mun, Ma'mun telah meninggal dunia. Ma'mun telah meninggal dunia. Doa Imam Ahmad dikabulkan dan dia diselamatkan. Tetapi ujian belum selesai. Karena khalifah setelahnya mewarisi akidah tersebut. Karena khalifah Ma'mun meninggal, mati, akhirnya Imam Ahmad dikembalikan ke dalam penjara dan tidak jadi dibawa ke Tursus untuk diproses. Imam Ahmad bercerita apa yang membuat dirinya semakin kuat mempertahankan, salah satu yang membuat dirinya semakin kuat mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, "Zahara li fit tariq rajulun badawi." Di tengah jalan ketika saya diseret dengan rantai, muncul seorang laki-laki Arab Badui. Aku bertanya kepada dia, "Man hadza?" Siapa laki-laki ini? Maka orang-orang yang ikut diseret bersamaku berkata, "Syairun Rabi'ah." Jabir bin Amir, itu penyair dari Bani Rabi'ah, namanya Jabir bin Amir. "Fa'amsaka bizimami naqatihi." Penyair itu datang lalu memegang tali kekang kendaraan onta di mana Imam Ahmad berada di atasnya. Imam Ahmad dalam keadaan dibelenggu. Lalu penyair tersebut berkata, "Eh, ma baluka ya Imam? Ada apa wahai Imam? Bagaimana keadaanmu? Ma alaika an tuqtal fi sabilillah, fa innahu laisa illa al-qatl hahuna wal jannah hahuna." Tenang wahai Imam, sabarkan dirimu. Tidak mengapa engkau terbunuh di jalan Allah. Engkau akan terbunuh di jalan Allah. Sesungguhnya itu hanya sebentar. Engkau terbunuh di sini, setelah itu engkau akan masuk surga, kata penyair tersebut. Apa kata Imam Ahmad? Lalu penyair tersebut memberikannya nasihat-nasihat. Berkata Imam Ahmad, "Fashaddat kalimatuhu fi qalbi ayyuma shadda wa thabbatatni." Kalimat-kalimat yang meluncur dari penyair tersebut, kata Imam Ahmad, mengukuhkan hatiku, meneguhkan hatiku. "Wa yasha'ullah an takuna al-mihna ba'daha." Dan Allah menghendaki ujian yang berat itu ada setelah itu. Jadi nasihat penyair tadi memompa semangatnya, semakin menguatkan semangat Imam Ahmad untuk bertahan dan rela mati di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Datanglah khalifah setelah Ma'mun, yaitu Mu'tasim. Khalifah Al-Mu'tasim billah. Lalu Khalifah Al-Mu'tasim ini memanggil Imam Ahmad ke istananya, menghadap kepadanya dalam keadaan dibelenggu. Datanglah Imam Ahmad. Di sekitar, di sekeliling, di kiri kanan khalifah duduk tokoh-tokoh Mu'tazilah. Di antaranya pemimpin mereka Ibnu Abi Zu'ad, Perdana Menteri. Dan Ibnu Abi Duad ini selain dia akidahnya Mu'tazilah, memang dia sangat iri dan dengki kepada Imam Ahmad. Lalu terjadilah dialog, diskusi dan debat di antara mereka. Dan Imam Ahmad dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran min ilmillah. Al-Quran itu termasuk ilmu Allah. Al-Quran itu adalah perintah Allah. Dan juga, dan barang siapa, kata Imam Ahmad, barang siapa yang mengatakan bahwasanya ilmu Allah itu adalah hadis makhluk, maka dia telah kufur. Di hadapan mereka, Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, atau ilmu Allah itu adalah makhluk, maka dia kafir. Lalu Mu'tasim meminta Ibnu Abi Zu'ad untuk berdebat melawan Imam Ahmad. Hampir-hampir saja khalifah menerima perkataan Imam Ahmad. Bahkan pernah suatu ketika Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara oleh Mu'tasim. Ketika itu Imam Ahmad terlihat sedih. Sedih sekali. Ditanya oleh Mu'tasim, "Ahmad, Abu Abdillah, kenapa engkau sedih?" "Saya sedih. Tadi malam saya sholat, saya baca Qul Huwallahu Ahad, tidak bisa juga selesai. Kemudian akhirnya saya berhenti sholat, saya menoleh ke sudut penjara, saya lihat ternyata Qul Huwallahu Ahad terkafar mati." Apa kata Mu'tasim? "Engkau gila hai Ahmad, bagaimana mungkin Al-Quran mati?" Apa kata Imam Ahmad? "Kan kata kalian Al-Quran itu makhluk, kalau makhluk pasti mati." Sehingga terdiam khalifah ketika itu. Dia terpancing. "Engkau gila, Al-Quran engkau katakan mati, mana mungkin Al-Quran itu mati?" Apa kata Imam Ahmad? "Kan kalian yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kalau makhluk itu pasti mati." Sehingga terdiam. Memang orang-orang Mu'tazilah ini tidak bisa mengalahkan Imam Ahmad ketika berdebat dan berdialog. Hampir-hampir saja Khalifah Al-Ma'mun ini bisa menerima perkataan dan pendapat Imam Ahmad. Akan tetapi orang-orang Ahlul Bid'ah ini terus membisikkan. Bahkan apa kata Perdana Menteri Ibnu Abi Zu'ad ini, "Wahai Khalifah, kalau engkau lepaskan Ahmad, maka orang-orang akan mengatakan Ahmad berhasil mengalahkan dua khalifah, Khalifah Ma'mun dan sekarang engkau. Apa jadinya?" Apa kata masyarakat? "Seorang imam mengalahkan dua orang khalifah. Jangan biarkan." Akhirnya tidak jadi Imam Ahmad dilepaskan. Akan tetapi dia dipenjara dan tetap disiksa di dalam penjara tersebut dalam keadaan terikat dengan rantai besi. Imam Ahmad berkata, menjelaskan bagaimana siksaan yang dia alami di dalam penjara. Dengarkan. "Duribtu bisyad awwala yawm." Hari pertama aku masuk penjara, aku dicambuk. Aku menghitungnya ada 17 cambukan. Kemudian aku pingsan. "Summa ughmiya alayya. Wa lam adri ma kana min ba'd." Saya tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu. Kemudian setelah itu dia sadar, dicambuk lagi sampai dia pingsan. Bahkan orang-orang yang memandikan Imam Ahmad ketika beliau telah wafat, padahal beliau wafat 20 tahun setelah peristiwa penyiksaan itu. Orang-orang yang memandikannya melihat bekas-bekas cambukan tersebut di punggungnya. Bagaimana lukanya sampai membekas seperti itu? Berarti bukan sekedar luka biasa. Dalam lukanya sehingga membekas sampai 20 tahun. Tetap ada menghitam bekas cambukan-cambukan di punggungnya. Berkata Imam Ahmad menceritakan bagaimana siksaannya. "Ulliktu bisakfi min rijli wa baini wa bainal ard masafata zira'." Saya, kaki saya digantung ke atas atap. Kepala saya di bawah. Jarak antara kepala saya dengan bumi itu sekitar satu hasta. "Fakanu yu'adzibunani ala hadhihi syakilah." Mereka menyiksaku dalam kondisi seperti itu. Dicambuk, dipukul, sehingga fangkota al-habal bi. Sehingga terputuslah tali tersebut. "Fadakkat unuki bil'ar." Sehingga leherku atau tengkukku membetur bumi. "Fa'ughmiya alayya." Dan saya pingsan. "Walam adri ma waro'a dhalik." Saya tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu. Di hari yang ketiga, "Waji'a bihi fil yawmi tsalis." Di hari yang ketiga, dibawa lagi dia menghadap ke istana, lalu dimasukkan dia ke permadani, digulung di dalam permadani, lalu dipijak-pijak beramai-ramai oleh orang tersebut di istana. "Yadusunahu alaih hatta ughmiya alaih." Sehingga Imam Ahmad pingsan. Ketika itu, setiap kali mereka menyiksa, mereka memaksa Imam Ahmad mengatakan, "Qul bi anna al-Quran makhluk." Katakan Al-Quran itu adalah makhluk. Katakan Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi dia tetap bersikeras mempertahankan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Maka dia kafir. Disiksa, dipijak-pijak. Bayangkan, kita tidak bisa bayangkan bagaimana sakit yang dirasakan oleh Imam Ahmad ketika itu untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tidak bisa juga sehingga orang itu tidak mampu untuk menundukkannya. Bosan orang itu menyiksa Imam Ahmad. Mereka tidak mampu dan tidak sanggup untuk membuat Imam Ahmad. Mungkin akan ada pertanyaan, kenapa mereka tidak membunuh Imam Ahmad? Kok disiksa begitu saja? Karena Imam Ahmad ketika itu tokoh sentral. Orang-orang masyarakat penduduk Baghdad ketika itu tinggal menunggu kata-kata Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad mengakui Al-Quran itu makhluk, semua rakyat akan ikut ketika itu. Sebab Imam Ahmad dan beberapa orang ulama saja yang tinggal bertahan. Yang lainnya sudah terbunuh, ada yang akhirnya mengakui secara lisan. Tinggal Imam Ahmad dan beberapa orang ulama. Oleh karena itu mereka tidak mau membunuhnya. Imam Ahmad ini namanya tersebar di seluruh pelosok Islam ketika itu. Sebagian muridnya suatu ketika dalam masa-masa penahanan dan penyiksaan tersebut, datang sebagian muridnya yang tidak tahan melihat gurunya disiksa. Menemuinya di penjara. Nama muridnya tersebut Ibnu Abi Zuhair. Lalu berkata kepada Imam Ahmad, "Ayuhal Imam, ma alaika an tujib, fa innaka iyal wa laka aulad." Wahai Imam Ahmad, tidak apa engkau memenuhi seruan memenuhi mereka itu, mengatakan seperti perkataan mereka secara zahir. Tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Kecuali orang-orang yang dipaksa sementara hatinya tetap penuh dengan keimanan, itu tidak apa-apa. Akui saja, ikuti kata mereka. Engkau punya anak, engkau punya istri. Sampai seperti itu murid-muridnya karena kasihan melihat Imam Ahmad. Falau ajabatuhum wa niyya indallah. Falau ajabtahum wa niyya indallah. Kalau saja engkau jawab, niat itu kan Allah yang mengetahui. Niat engkau kan Allah yang mengetahui. Engkau dalam hati tidak mengakui mereka. Lalu Imam Ahmad menoleh saat kepada muridnya. Lalu berkata, "Ya Aba Sa'id, in kana hadza aqluk faqad istarah." Kalau memang seperti ini akalmu, menganjurkan saya istirahat, faqad istarah. Menganjurkan saya menyerah, faqad istarahtu. Saya telah istirahat dan melepas diri darimu. Diusirnya, disuruhnya pergi muridnya. Datang lagi muridnya yang lain. "Wahai Imam, ma alaika an tujib." "Wahai Imam, kenapa engkau tidak memenuhi mereka? Engkau punya anak, engkau punya keluarga. Niatkan, nanti Allah yang Maha tahu." Lalu gurunya tersebut berkata, "Undur min khilali syaraf." Lihatlah keluar di sana. Lihat dari jendela ini keluar. Apa? Ada apa di luar? "Wa akhbirni madza tara." Ceritakan kepada saya apa yang engkau lihat di luar istana ini, di luar penjara ini. Lalu pergilah dia menoleh dan melihat dari jendela penjara tersebut. Lalu dia berkata, "Inni aro ahla Baghdad qad ijtama'u. Kullun ma'ahu al-kirtas wal qalam yantadhiruna ma taqulu bih." Saya melihat seluruh penghuni Baghdad ini telah berkumpul di luar, membawa pena dan kertas, menunggu jawabanmu. Menunggu apa yang engkau katakan. Apa kata Imam Ahmad setelah itu? "Uff, celaka. Anju binafsi wa udillu jami'a ha'ula." Saya menyelamatkan diri saya sendiri lalu menyesatkan seluruh orang itu. Tidak. Saya tidak akan selamatkan diri saya lalu menyesatkan orang itu. Lihat pengorbanan. Dia rela dirinya berkorban asal umat ini selamat akidah. Dia rela diri dia yang sendiri tersiksa asal akidah ini tetap terjaga kesuciannya. Berkata Bishr al-Hafi, ini seorang ulama zuhud yang terkenal di masa itu di Baghdad. Banyak sekali kalau cerita tentang zuhud itu dinukilkan dari Bishr al-Hafi. Seorang ahli ibadah yang masyhur di masa itu, sangat ditakuti dan disegani oleh seluruh orang di Baghdad. Nah, Bishr al-Hafi ini mencintai Imam Ahmad, kagum kepada Imam Ahmad. Bahkan dia memobilisasi massa, di bawahnya orang banyak berkumpul keluar istana. Di luar istana Khalifah Al-Mu'tasim, di bawahnya penghuni Baghdad itu berkumpul di sana. Lalu dia melonjorkan kakinya di depan istana tersebut, lalu dia berkata sambil menjulurkan kakinya, "Ma akhbaha hadhihi as-saq alla yakuna fiha al-qayt nusratan li hadzal rajul." Alangkah jelek dan celakanya kaki ini jika dia tidak dibelenggu juga karena membela Imam Ahmad. Dibawa orang-orang seluruhnya, "Ayo kita biar rela disiksa seperti Imam Ahmad untuk membela Imam Ahmad." Seluruhnya masa ketika itu keluar. Bahkan keteguhan, ketegaran Imam Ahmad itu ternyata di tengah masyarakat Islam ketika itu membuahkan ketegaran juga. Akhirnya mereka melihat kesabaran, ketegaran Imam Ahmad, masyarakat pun semakin tegar, semakin kuat. Apalagi ulama-ulama lainnya juga menyusul Imam Ahmad seperti Naim bin Ahmad Al-Khuzai. Imam hadis di Mesir gugur di penjara ketika itu. Begitu juga Imam Al-Buwaiti, murid Imam Asy-Syafi'i diseret dari Mesir dan di perjalanan dia juga gugur meninggal dunia sebagai syahid. Dan tinggallah beberapa orang lagi di antaranya Imam Ahmad, kemudian seorang ulama tua. Seorang ulama tua, guru dari Imam Al-Bukhari dan guru dari ulama-ulama ahli hadis di masa itu. Namanya Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain atau bin Zakin. Guru dari Imam Al-Bukhari di Kufah. Diseret, dia sudah tua renta. Diseret, umurnya sudah lebih 90 tahun. Dibawa, dibelenggu dengan rantai menghadap kepada Khalifah Al-Mu'tasim. Lalu Khalifah Al-Mu'tasim berkata kepada dia, "Aqta'u ata'aka min baitil mal." Hai Imam, kalau kamu tidak mau mengikuti perintah saya akan putus gajimu dari Baitul Mal. Karena ulama-ulama dahulu digaji dari Baitul Mal kaum muslimin diberi gaji. Nah, oleh karena itu sebenarnya ulama-ulama seperti itu adalah harus difasilitasi oleh pemerintah. Kalau dahulu Baitul Mal khalifah langsung yang menanganinya, mereka digaji. Nah, dia sudah tua ini, sudah 90 tahun lebih ulama ini. Diseret lalu diancam, "Kamu kalau tidak mau menuruti gaji kamu saya putus. Kamu tidak diberi gaji lagi dari Baitul Mal kaum muslimin." Berdirilah Imam Abu Nu'aim Al-Fadl ini di hadapan Al-Mu'tasim, lalu diputusnya buah bajunya, dijepitnya dengan dua jarinya, dilemparkannya kepada Khalifah Al-Mu'tasim. Apa kata dia? Dilemparnya lalu dia berkata, "Wallahi ma dunyaka indi illa ahwan min dar qamisi hadha." Demi Allah, dunia kamu itu setelah dilemparnya buah bajunya, dunia kamu itu di sisi saya tidak lebih dari seperti lebih rendah daripada buah bajuku ini. Begitu tegasnya ulama-ulama dahulu. Diancam seperti itu, kalau nanti kamu tidak saya kasih makan lagi, tidak saya gaji lagi. Diputusnya buah bajunya, dilemparnya, lalu dikatakannya, "Demi Allah, dunia kamu itu hai Al-Mu'tasim lebih rendah dari buah bajuku ini. Saya buang, saya campakkan seperti ini." Seperti itulah dunia kamu, saya tidak butuh. Akhirnya Al-Mu'tasim melepasnya. Kenapa? Al-Mu'tasim tidak berani memenjara dan menyiksanya karena ketenarannya. Karena Abu Nu'aim Al-Fadl ini adalah guru seluruh ulama-ulama ahli hadis di masa itu. Guru Imam Bukhari dan guru imam hadis lainnya. Dan dikenal oleh seluruh kaum muslimin. Dia khawatir dan takut itu akan membuat keonaran dan terjadi pemberontakan-pemberontakan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Kemudian manusia mulai berbondong-bondong datang ke penjara Imam Ahmad bin Hanbal. Memberi hadiah. Di penjara itu Imam Ahmad mengajar mereka. Melihat hal tersebut, akhirnya Perdana Menteri Mu'tazilah Ibn Abi Zu'ad memindahkannya ke penjara khusus. Lalu dipersempit lagi. Penjara yang kecil, sempit, dan dibelenggu, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengunjunginya. Lalu, di sana beliau disiksa. Ditoreh tubuhnya dengan pedang sehingga mengalir darahnya. Tetapi sedikit pun beliau tidak surut, beliau terus bersabar sekalipun ujian dan cobaan itu berlanjut dalam kehidupannya. Dan ketika itu kemurkaan semakin bergejolak di tengah masyarakat. Melihat keteguhan dan ketegaran Imam Ahmad, suasana semakin memanas. 2.5 tahun berlalu dialami oleh Imam Ahmad dalam siksaan di penjara. Berbagai macam bentuk siksaan dia alami. Manusia mulai marah. Hampir-hampir saja terjadi pemberontakan-pemberontakan di kota Baghdad melawan Khalifah Al-Mu'tasim dan Perdana Menterinya. Sampai akhirnya puncaknya, seluruh ahli fikih dan ulama berkumpul, lalu mereka datang ke istana, ke pintu istana Al-Mu'tasim, lalu mereka berteriak-teriak, seluruh ulama, "Ayudrabu Sayyiduna, Ayudrabu Sayyiduna, Ayudrabu Sayyiduna, apakah kalian memukul pemimpin kami? Apakah kalian memukul pemimpin kami?" Maksudnya Imam Ahmad. Lalu mereka terus berseru, mendatangi istana, meminta agar Imam Ahmad dibebaskan. Seluruh ulama berkumpul, datang. Meminta agar Imam Ahmad dibebaskan. Sehingga Khalifah Al-Mu'tasim terpaksa membebaskan Imam Ahmad dan mengembalikan ke rumahnya, lalu beliau diobati. Nah, begitulah perjuangan dahulu bagaimana mereka membela kebenaran. Mu'tasim juga khawatir seluruh rakyat memberontak dipimpin oleh para ulama-ulamanya sehingga mereka takut lalu membebaskan Imam Ahmad. Lalu setelah itu Mu'tasim meninggal digantikan oleh khalifah yang ketiga Al-Wasik yang juga memegang manhaj bid'ah, berpaham Mu'tazilah, bahkan dia membunuh ulama Ahmad bin Nasr al-Khuzai. Dia membunuh Ahmad bin Nasr al-Khuzai. Al-Wasiq ini lebih berani daripada Al-Mu'tasim. Diseretnya keluar dari kota Baghdad, lalu dibawanya pula penghuni Baghdad itu, penduduk Baghdad, untuk menyaksikan. Keluar. Lalu Khalifah Al-Wasiq berkata kepada dia, "Da'ma akhadnaka lahu wa qul al-Qur'an makhluq. Akum fa'afukka, fa'afukku kuyudaka, biyadi wa'afu anka, wa'aja'aluka min khasati." Apa kata Khalifah ketika itu kepada Ahmad bin Nasr al-Khuzai? "Tinggalkan perbuatanmu ini, membawa penduduk Baghdad untuk melawanku, menentang akidah ini. Katakan Al-Quran makhluk, aku akan lepaskan rantaimu dengan tanganku, dan aku akan memaafkanmu, serta aku akan menjadikanmu orang kepercayaanku." Kata Al-Wasiq. Apa kata Ahmad bin Nasr al-Khuzai? "La, Al-Quran kalamullah." Tidak, Al-Quran itu adalah kalamullah. Khalifah berkata, "Izan, la yaktuluka ghairi." Kalau begitu tidak ada yang membunuhmu kecuali aku sendiri. Lalu bangkitlah Al-Wasiq, menghunus pedangnya, lalu ditebasnya leher ulama Ahmad bin Nasr al-Khuzai, sehingga dia gugur sebagai syahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, insyaAllah ta'ala. Kemudian akhirnya mati pula Al-Wasiq ini, lalu digantikan oleh khalifah yang berikutnya, yaitu Al-Mutawakkil. Nah, Al-Mutawakkil ini adalah khalifah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Mutawakkil adalah khalifah yang suka kepada ilmu, yang mendukung ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitulah akhirnya Allah memenangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau akhirnya membebaskan seluruh ulama-ulama yang berada di dalam penjara, setelah beliau berhasil menguasai kekuasaan sepenuhnya dan kondisi telah stabil. Beliau datang kepada Imam Ahmad, yaitu pada tahun 236 Hijriah. Pada tahun 236 Hijriah, Al-Mutawakkil khalifah yang soleh ini datang menemui Imam Ahmad, dibawanya arsip-arsip kerajaan atau daulah. Dibawanya di situ ada catatan nama-nama pejabat-pejabatnya. Lalu dia berkata kepada Imam Ahmad, "Ayyuhal Imam, udrus hadhil adras. Pelajari nama-nama ini. Fasabbit man syi'ta. Pilih yang orang yang engkau sukai, watruk man syi'ta, dan hapuskan nama-nama orang yang tidak engkau sukai. Aku akan pilih pejabat-pejabat ini dari orang-orang yang engkau sukai." Subhanallah. Kesabaran Imam Ahmad, ketegarannya kepada kebenaran, akhirnya membuatnya menang dan mulia. Khalifah setelah itu, Khalifah Al-Mutawakkil datang langsung kepada dia, meminta pendapatnya, "Pilih siapa yang engkau pilih, dan coret nama yang engkau coret, aku akan patuhi." Lalu Imam Ahmad pun mempelajari nama-nama tersebut, lalu dia sebutkan, dia pilih nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pilih nama-nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk dijadikan sebagai khadi, dijadikan sebagai perdana menteri dan lain sebagainya. Adapun nama-nama orang-orang yang zalim, nama-nama orang Ahlul Bid'ah, nama-nama orang-orang Mu'tazilah, beliau coret. Nah, semenjak itu akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali menjadi kuat, karena yang menjabat sebagai perdana menteri, penguasa-penguasa, yang menjadi gubernur, semuanya adalah dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pantaslah ketika Al-Mutawakkil wafat, berkata Imam Ahmad, "Innama matsalul mutawakkil fi Bani Al-Abbas kamatsali Umar bin Abdul Aziz fi Bani Umayyah." Khalifah Al-Mutawakkil di tengah Bani Abbas ini seperti laksana Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Kalau dalam kekuasaan Bani Umayyah, itu khalifah yang adil, yang terkemuka, yang terkenal itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dari kalangan Bani Abbasiyah adalah Al-Mutawakkil. Bahkan Al-Mutawakkil berusaha memberikan harta yang banyak untuk menghibur hati Imam Ahmad, karena dahulu ayahnya, kakeknya menyiksa beliau dalam beberapa periode. Tetapi Imam Ahmad menolak. Imam Ahmad menolak hal tersebut dan tidak menerimanya. Berkata salah seorang ulama, "Marra Ahmad bin Hanbal alaina qadiman min al-Kufah wa bi yadihi kharita fiha kutub fa akhadtu bi yadihi fa qultu." Salah seorang ulama berkata, Ahmad bin Hanbal datang dari Kufah. Ketika itu beliau lewat dengan membawa satu kantong kitab. Fa akhadtu bi yadihi, lalu aku menggenggam tangannya. Fakultu marratan ilal Kufah wa marratan ilal Basrah ila mata. Hai Imam Ahmad, hari ini kamu ke Kufah, besoknya ke Basrah, besok ke sini lagi, besok ke sini lagi. Ila mata, sampai kapan kamu seperti ini mencari ilmu? Apa kata ulama tadi melanjutkan? Idza kataba rajul 30,000 hadis lam yakuf. Kalau seseorang itu sudah menulis 30,000 hadis belum juga cukup. Imam Ahmad diam sesaat lalu berkata. Imam Ahmad diam. Lalu orang tadi berkata lagi kepada Imam Ahmad, 60,000 hadis engkau tulis belum juga cukup. Imam Ahmad masih diam. Berkata lagi ulama tadi, 100,000 belum cukup. 100,000 belum cukup juga bagimu. Lalu berhenti menuntut ilmu. Berkata Imam Ahmad, hina izin ya'rifu syai'an. Ketika itulah seseorang itu setelah dia menulis mencatat 100,000 hadis, ketika itu baru dia tahu sesuatu. Subhanallah. 100,000 hadis dia tulis, baru dia katakan tahu sesuatu. Inilah dia wahai saudara-saudariku, lihat kesabarannya menuntut ilmu, keuletan dan kegigihannya membuatnya menjadi imam kaum muslimin. Kesabaran dan ketegarannya memegang kebenaran, memegang yang hak, berjuang membela agama dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka Allah memberikan, menganugerahkan kemenangan kepada dia di akhirnya. Wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Kemenangan itu akhirnya adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pertamanya memang sulit dan susah. Begitu juga dakwah ini. Anda lihat dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah ini, dakwah kepada kebenaran ini, terlihat susah, berat, dicemooh, diolok-olok. Kita mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada hadis-hadis Rasulullah, dicemooh, diolok-olok. Sabar. Itu kemenangan itu hanya kesabaran sesaat. Kemenangan itu hanya kesabaran sesaat. Setelah itu Allah akan berikan kemenangan kepada dakwah yang hak. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal. Para ulama mengatakan, ah Imam Ahmad 30,000 hadis sudah kamu tulis belum juga cukup. Diam dia. 60,000 hadis belum juga cukup. Diam dia. 100,000 hadis bagaimana? Ketika itu baru tahu sesuatu. Seseorang menulis 100,000 hadis, kata Imam Ahmad, baru dia tahu sesuatu. Kapan dia tahu yang banyak, tahu ilmu itu? Sementara kita belum ada menulis hadis, belum ada hafal hadis, sudah menganggap tahu banyak tentang ilmu agama ini. Lalu kata ulama tadi, fanadzorna, lalu kami lihat dan kami teliti, faiza Ahmad kataba 300,000 hadis. Ternyata Imam Ahmad telah mencatat 300,000 hadis. Subhanallah. Berkata Imam Abu Ya'la rahimahullahu taala, Ahmad imamu fi zuhud. Ahmad adalah imam dalam zuhud. Fi dzalika azhar wa ashar, dan itu cukup terkenal dan tersohor. Atathu dunya fa abaha wa riyasa fa nafa. Dunia datang kepadanya lalu dia menolaknya. Kedudukan datang kepadanya lalu dia menafinya. Uridat alaihi al-amwal wa furidat alaihi al-ahwal wa huwa yaruddu dzalika bi ta'affufin wa ta'allulin wa taqallulin. Ditawarkan kepadanya harta, ditawarkan kepadanya jabatan dan kedudukan, semua itu ditolaknya. Wa yaqul, Imam Ahmad berkata, innama hiya ayyam qala'il, sesungguhnya hari ini hanyalah sebentar. Wa naha waladaihi wa ammahu an akhdhil ata. Dan Imam Ahmad melarang kedua anaknya serta pamannya untuk menerima pemberian dari harta khalifah. Lalu keluarganya ini pernah beralasan kepada Imam Ahmad, begitu juga pamannya, kita miskin, kita butuh harta. Tidak mengapa kita menerima pemberian khalifah. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Ketika ditegurnya orang itu tidak juga mengindahkan, dihajarnya selama sebulan. Ditinggalkannya, dijauhinya keluarganya sampai selama sebulan, tidak ditegur sapanya, sampai akhirnya keluarganya menolak pemberian khalifah. Subhanallah. Sampai seperti itu dia menjaga keluarganya. Berkata Ishaq, paman Ahmad bin Hanbal, kana ta'tina fi kulli yawm ma'idah amara biha al-mutawakkil. Setiap hari itu datang ke rumah kami, kata paman Ahmad bin Hanbal, hidangan makan yang dikirimkan oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Fiha alwanu ta'am. Di situ ada beragam bentuk makanan. Wal fakihah. Dan berbagai macam buah-buahan. Wasal. Sal itu saya tidak tahu apa sal. Kalau sal bahasa kita sekarang es. Tidak tahu apakah di zaman dulu sudah ada kolkas atau apa, kita tidak tahu. Artinya ini mungkin minuman segar atau dingin lah begitu, sejuk. Wasal. entah apa, kita tidak tahu apa maknanya di zaman itu sal ya, mungkin air yang sejuk. Wa ghairu zalika dan lain-lain. Fama nadhara ilaiha Abu Abdullah wala dhaqa minha syai'a. Sedikit pun dia tidak menoleh dan tidak merasakan dari hidangan tersebut. Subhanallah. Dihidangkan setiap hari, dikirimkan oleh khalifah. Karena khalifah al-mutawakil ini sadar dahulu Imam Ahmad ini disiksa dan dihina oleh bapaknya, oleh pamannya, oleh kakeknya, oleh keluarganya. Dan dia menyadari itu dan dia ingin menggantikan itu semua, menghibur dan memuliakan Imam Ahmad. Setiap hari dikirim makanan, kirim makanan. Tapi tidak disentuh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa nafkah biaya untuk hidangan tersebut? Wa kana nafaqatul ma'idah fi kulli yawm 120 dirham. Dan biaya untuk hidangan itu setiap harinya 120 dirham. Pada masa itu besar sekali. Ya, itu besar sekali. Fama nadhara ilaiha Abu Abdullah. Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal sedikit pun tidak melihatnya. Pernah suatu ketika Khalifah Al-Mutawakkil memberikan kepada istri dan anaknya uang tunai 4.000 dirham. Ya. Lalu Imam Ahmad kembali mengirimkan uang tersebut kepada khalifah. Lalu dia berkata, innahum fi kifayah. Mereka dalam kecukupan. Tidak butuh pemberianmu, hai khalifah. Lalu khalifah berkata kepada dia, innama hadza liwaladika, ma lak wa li hadza. Ini bukan untuk kamu, ini untuk anak dan istri kamu. Apa urusanmu? Khalifah marah kepada dia kan, karena dia tidak mau menerima. Jadi khalifah memberikan kepada anak dan istrinya, tidak lagi kepada Imam Ahmad karena Imam Ahmad menolak. Tahu Imam Ahmad diambilnya, dikembalikannya lagi kepada khalifah. Apa kata khalifah? Saya berikan ini untuk istri dan anak kamu, bukan untuk kamu. Apa urusanmu dengan keluargamu? Biar mereka menerimanya dan kamu tidak menerimanya. Berkata Imam Ahmad kepada pamannya, ya am, ma baqiya min amarina ka'annaka bil amri qad nazal. Yakni tadzakkar annal maut qarib. Ketika dilihatnya pamannya mengharap-harapkan uang dari khalifah tersebut, Ahmad bin Hanbal berkata, wahai paman, tidak tersisa lagi dari usia kita, dari umur kita kecuali sedikit. Ka'annaka bil amri qad nazal. Sepertinya kematian telah dekat. Dia ingatkan pamannya, tidak perlu mengharap-harap pemberian dari pemerintah atau pejabat-pejabat tersebut. Manhu la'arafa ma huwa alaihi min khair aw syarr sabra qalil. Sabrun qalil wa thawabun tawil. Innama hadhihi al-fitnah. Wahai pamanku, anak-anak kita itu hanya makan dari itu. Hari ini hanya sebentar. Kalau saja disingkapkan oleh Allah apa yang tersembunyi dari mereka, kebaikan atau keburukan yang ada setelah itu, niscaya mereka akan mampu bersabar. Sabarlah sebentar untuk pahala yang panjang. Ini semuanya adalah fitnah, wahai pamanku. Fitnah, ujian. Dia meminta pamannya bersabar. Tatkala Imam Ahmad wafat, khalifah mengirimkan kain kafan. Lalu ditolak oleh keluarganya. Ditolak kain kafan tersebut. Paman Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata kepada utusan khalifah, kullahu Ahmad lam yada khadimi yaruhuhu. Katakan kepadanya, Ahmad bin Hanbal tidak membiarkan pembantunya atau khadimnya untuk menerima hal tersebut ketika dia sakit. Khasyatan an akuna ishtaraituhu min malil khalifah. Ahmad tidak membiarkan, tidak membolehkan pembantunya pergi ke istana ketika dia sakit karena khawatir nanti aku akan membeli kain kafannya dari harta khalifah. Fakaifa nukafinuhu bimalik. Bagaimana kami akan mengkafankannya dengan harta khalifah? Ditolak. Karena Imam Ahmad tidak mau. Berkata Abu Ya'la tentang Imam Ahmad, huwa imamu sunnah. Dia adalah imamu sunnah. Fala yakhtalifu ulama al-awail wal-awakhir annahu fi sunnah al-imam al-fakhir al-bahar zahir. Tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan ulama dulu dan sekarang bahwasanya Imam Ahmad adalah imam dalam as-sunnah. Dan juga lautan atau samudra yang luas dalam ilmu. Udhiya fillahi azza wajal fasabar. Diuji di jalan Allah beliau bersabar. Wali kitabihi nasar, membela kitabullah. Wali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intasar. Begitu juga membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afsahallahu fiha lisanahu wa awdaha bayanahu wa arja mizanahu. Allah jadikan lisannya itu fasih, bayannya jelas dan hujjahnya kuat. Wala rahaba ma hadar wala jabana hina unzir. Dia tidak pernah takut ketika diingatkan, dia tidak pernah kecut ketika diancam. Abana haqqan wa qala sidq. Imam Ahmad kata Abu Ya'la menjelaskan kebenaran dan dia berkata benar. Wa zana nutqan wa sabaq. Dan perkataannya adalah bagus. Zahara 'alal ulama. Unggul atas para ulama. Wa qahara al-uzama, dan menundukkan para penguasa. Inilah di antara pendapat-pendapat ulama tentang beliau. Berkata Ali Al-Madini, guru Imam Bukhari. Ali Al-Madini, guru Imam Al-Bukhari. Ayyadallahu hazzaddin birajulaini. Allah menguatkan agama ini dengan dua orang. Berkata Ali Al-Madini, guru Imam Al-Bukhari. Ayyadallahu hazzaddin birajulaini. Allah menguatkan agama ini dengan dua orang. Abu Bakar As-Siddiq yaumar riddah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq di hari banyaknya orang murtad. Wa Ahmad bin Hanbal fi yaumil mihnah. Dan Ahmad bin Hanbal di hari mihnah, ujian, ketika manusia diuji dengan akidah Al-Qur'an itu adalah makhluk. Berkata waqal, berkata Al-Ali Al-Madini, haddatsani Sadaqah Al-Maqabiri, telah menceritakan kepadaku Sidqa atau Sadaqah Al-Maqabir. Qala kana fi nafsi ala Ahmad bin Hanbal. Dulu aku pernah tidak menyukai Ahmad bin Hanbal. Ada ketidaksukaanku pada Imam Ahmad bin Hanbal. Faraaitu fi an-naumi ka'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sariqin wa huwa akhidhun bi yadi Ahmad bin Hanbal. Lalu aku bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan sambil menuntun tangan Ahmad bin Hanbal. Wa huma yamshiyani ala rifqin wa mawaddah. Keduanya berjalan dengan lembut dan kasih sayang. Wa ana khalfahuma ajhidu nafsi fi an ulhiqa bihima fama akhdhu. Saya berada di belakang keduanya berjuang untuk menyusulnya, tapi saya tidak bisa juga. Falamma taiqastu dhahaba makana fi nafsi. Tatkala aku tersentak bangun, hilanglah rasa benci di dalam hatiku. Suma ra'aitu ba'd. Kemudian selanjutnya berapa hari setelah itu aku bermimpi kembali, ka'anni ulhiqu bihima fama aqdir. Seolah-olah dalam mimpi tersebut aku melihat aku mengejar mereka berdua, mengejar Nabi Muhammad SAW dan Imam Ahmad, fama aqdir. Aku tidak juga sanggup. Falamma staiqaztu dhahaba munadi salat, munadi as-salatu jami'ah. Terkala aku terbangun, terdengar seruan solat. Fajtama'an nas fanada ya ummuku Ahmad bin Hanbal. Lalu terdengarlah manusia berkata atau seruan berkata, yang mengimami kalian solat hari ini adalah Ahmad bin Hanbal. Lalu aku melihat ternyata Imam Ahmad bin Hanbal jadi imam. Fasalla bin nas fakuntu ba'd iza su'iltu an ayyi syai'in qultu 'alaikum bil imam. Semenjak itu apabila aku ditanya oleh orang tentang satu masalah, aku pun berkata, alaikum bil imam. Silakan tanya kepada imam. Maksudnya Ahmad bin Hanbal. Jadi, Sadaqah Al-Maqabir ini salah seorang ulama di masa itu juga biasa manusia. Terkadang ada kecemburuan. Nah, dia agak cemburu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat Nabi Muhammad SAW memegang tangan Imam Ahmad sambil berjalan. Dan dia berada di belakang. Ketika dia lihat Nabi, dia ingin menyusul. Tapi tidak bisa juga. Berlari susah payah dia. Tidak bisa juga dia menyusul. Terbangun dia. Hilang rasa bencinya itu. Besoknya dia tidur lagi. Mimpi lagi. Dia coba susul, kejar lagi. Tidak juga bisa. Terbangun. Salat subuh datang. Lalu terdengar orang mengatakan, yang mengimami kalian sekarang adalah Ahmad bin Hanbal. Barulah dia sadar ketika itu keutamaan kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal. Sejak itu kalau dia ditanya satu masalah, dia langsung katakan, silakan tanya kepada imam. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal tidak hanya disegani hidupnya. Ketika dia hidup, setelah beliau wafat, meninggal dunia, beliau pun disegani. Khalifah setelah itu, setelah Imam Ahmad wafat, yang menjadi khalifah waktu itu adalah Khalifah Ja'far. Khalifah Ja'far al-Mutawakkil. Pernah sahabat Imam Ahmad diburuk-burukkan atau dicela oleh orang di majelis khalifah. Khalifah berkata kepada orang yang membawa berita tadi, lihat, Ini murid-murid Imam Ahmad. Di buruk ada orang menyampaikan, melaporkan berita-berita buruk, isu-isu yang tidak baik tentang murid-murid Imam Ahmad kepada khalifah. Apa kata khalifah? La terfa' ilayya min khabarihim syai'a. Fa innahum wa sahibahum min sadati ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian laporkan, kalian sampaikan cerita tentang mereka sedikit pun kepada saya. Sesungguhnya Ahmad dan teman-temannya adalah pemimpin-pemimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun dia telah wafat, khalifah tetap segan menghormati dan menghargainya. Sampai murid-muridnya pun dihormati dan disegani oleh khalifah. Beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah, saya sebutkan tadi di awal. Umurnya ketika itu 77 tahun. Bahkan yang menyolatkannya langsung adalah khalifah. Yang memimpin untuk menyolatkannya adalah khalifah Al-Mutawakkil. Berkata Imam Al-Qutaybah. Imam Qutaybah ini digelari khatib Ahlus Sunnah karena orator. Sedangkan khatib Ahlul Bid'ah pada masa itu namanya Jahiz, khatib Mu'tazilah. Jadi Qutaybah ini ahli bahasa dan orator. Dia berkata, "Laula Tsauri lamatal wara." Kalaulah bukan karena Sufyan Ats-Tsauri, matilah wara. "Walaula Ahmad bin Hanbal la ahdatsu fid-din." Kalaulah bukan karena Ahmad bin Hanbal, maka mereka akan membuat bid'ah di dalam agama. Lalu seseorang berkata kepada Imam, kepada Qutaybah, "Tadammu Ahmad bin Hanbal ila hadith tabi'in." Engkau menyamakan Ahmad bin Hanbal dengan salah seorang tabi'in. "Faqala ila kibari tabi'in." Bahkan kata Qutaybah, aku menyamakannya dengan salah seorang tokoh besar tabi'in. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, Imam Ahmad wafat meninggalkan karya ilmiah yang luar biasa, yaitu Musnad Imam Ahmad yang berisi 40.000 hadis yang mulia. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya langsung, dan itu semua dikumpulkan kembali oleh putranya yaitu Abdullah. Perjalanan hidupnya dia penuhi untuk mengumpulkan hadis tersebut dan memilihnya. Musnad Imam Ahmad ini disusun beliau berdasarkan urutan para sahabat. Jadi biasanya ulama menyusun kitab hadis itu berdasarkan fikih, judul bab-bab fikih. Beliau menyusun Musnad Imam Ahmad itu berdasarkan urutan riwayat nama sahabat. Pertama Ahlul Bait, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan begitu seterusnya Ahlul Badar, begitu terus. Hadisnya berdasarkan riwayatnya kepada sahabat. Dan kitabnya ini mulai dikumpulkannya, hadis musnadnya itu mulai dikumpulkannya sejak dia berusia 16 tahun. Sampai akhir hayatnya. Kemudian disusun ulang lagi setelah itu oleh putranya Abdullah bin Ahmad. Adapun tentang derajat kesahihan hadis-hadis di Musnad Imam Ahmad, Imam Ahmad mensyaratkan kesahihan atau siha yang sempurna dalam hadis-hadis akidah, bahkan juga hadis-hadis fikih. Itu syaratnya hadis harus sempurna sahih. Hanya saja sebagaimana manusia tidak luput dari kesalahan, maka di dalam Musnad Imam Ahmad tetap saja ada hadis-hadis yang lemah. Namanya saja manusia, tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quran. Nah, cetakan yang terbaik adalah cetakan yang dikoreksi oleh ulama hadis Mesir yaitu Syekh Ahmad Syakir. Dan ayah Hasan Al-Banna juga mensyarah kitab dan menyusun ulang kitab Musnad ini, dan beliau beri nama Fathur Rabbani. Al-Fathur Rabbani nama kitabnya. Adapun dalam masalah fadailul a'mal, keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan, selama hadis tersebut dikuatkan oleh Al-Quran atau sunnah yang sahihah, maka beliau memakai hadis tersebut sekalipun lemah, selama tidak berlebihan lemahnya. Ini manhaj Imam Ahmad. Imam Ahmad berpandangan Kalau hadis tersebut lemah dan tidak bersangatan lemahnya, itu hanya masalah motivasi dalam beramal, dan amal itu sendiri sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, maka itu beliau pakai dan beliau ambil. Bahkan beliau sangat jarang menggunakan kias. Beliau termasuk salah seorang ulama yang sangat jarang menggunakan kias. Kenapa? Karena perbendaharaan hadis sangat banyak beliau miliki. Bayangkan aja lah beliau mencatat 300 ribu hadis. Berarti beliau tidak membutuhkan kias. Karena kias itu kalau tidak ada hadis. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah atau imam-imam lainnya. Bahkan beliau lebih mengutamakan hadis yang lemah daripada kias. Imam Ahmad lebih mengutamakan hadis yang lemah daripada kias. Ini adalah konsep beliau dalam menyimpulkan hukum. Berbeda dengan gurunya yang lain. Di antara perkataan-perkataan Imam Ahmad, sebagian sudah pernah kita sampaikan. Di sini kita sebutkan salah satunya. Beliau berkata, nasihat yang luar biasa. Idza aradta an yaduma laka Allah kama tuhib fakun kama yuhib. Jika engkau ingin Allah senantiasa mensikapimu sebagaimana engkau inginkan, maka jadilah engkau seperti yang diinginkan Allah. Subhanallah. Idza aradta an yaduma laka Allah kama tuhib fakun kama yuhib. Jika engkau ingin Allah itu senantiasa seperti yang engkau inginkan, maka jadilah engkau seperti yang diinginkan oleh Allah Taala. Kita ingin Allah senantiasa menolong kita, memudahkan kita, mengabulkan doa kita, membantu kita. Maka jadilah seperti yang diinginkan oleh Allah Taala. Menjadi hambanya yang taat beribadah, bertakwa, menjalankan agama yang mulia. Murid-murid Imam Ahmad, banyak sekali murid-muridnya. Bahkan di antaranya gurunya ada yang meriwayatkan hadis dari beliau seperti Abdul Razak bin Hammam As-Sunani, Ismail bin Ulayyah, Waqi Al-Jarrah, Abdul Rahman bin Mahdi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ma'ruf Al-Qurhi, Ali Al-Madini, dan banyak lagi ulama-ulama yang meriwayatkan hadis dari beliau. Di antara murid-murid beliau juga anak-anak beliau, Abdullah dan lain-lainnya. Begitu juga di antara murid beliau Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari juga adalah murid Imam Ahmad. At-Tirmidzi, Ishaq bin Rahuya, Abu Bakar At-Tabarani. Dan di antara ulama-ulama wanita yang menjadi murid beliau adalah Khadijah Ummu Muhammad, Raihanah bintu Ammi, dan istrinya Ummu Abdillah, Abbasah bintul Fadl. Ummu dan juga budaknya, ada budak, dia juga punya budak, yaitu Ummu Saleh. Kemudian Mukh Ukhtu Zahid Bishr Al-Hafi. Ada seorang saudari dari Bishr Al-Hafi yang tadi kita sebutkan, Bishr bin Haris Al-Hafi, yang membela Imam Ahmad. Saudarinya juga adalah murid dari Imam Ahmad. Itu adalah wanita-wanita yang menjadi murid Imam Ahmad. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tadi Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah di hari Jumat di bulan Rabiul Awal, umurnya 77 tahun. Dan pada hari wafatnya berkumpul manusia untuk menyelenggarakan jenazahnya dalam jumlah yang cukup banyak sehingga memenuhi jalan-jalan raya ketika itu. Sehingga tidak ada lagi tempat bagi manusia untuk berkumpul. Sampai di atap-atap rumah dan di jalanan, di lapangan dipenuhi oleh manusia yang menghadiri jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah kehidupannya, ketika di hari dikatakan di hari wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan banyak sekali masuk Islam orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang Majusi, karena mereka ikut merasa sedih dan terpengaruh oleh akhlak perilaku Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga ketika itu ulama-ulama bersedih, termasuk kelompok-kelompok, golongan-golongan yang memusuhinya ikut bersedih ketika itu kehilangan Imam Ahmad bin Hanbal. Saat itulah nampak kemuliaan dan karomah yang diberikan oleh Allah kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitulah. Bahkan Imam Ahmad sendiri pernah mengatakan, di masa hidupnya, perbedaan antara kita dengan ahlul bid'ah itu akan nampak di hari diselenggarakan jenazah kita. Lihatlah. Imam Ahmad ketika diselenggarakan jenazah, orang yang suka dan tidak suka di masa hidup, semuanya turun dan tumpah ruah keluar menyelenggarakan jenazah. Berbondong-bondong orang, karena orang mencintai dan menyukainya. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Bahkan Perdana Menteri Ibnu Abi Zu'ad, masa hidupnya malah dia lumpuh, cacat dan terasing. Begitu juga Mu'tasim, akhir hidupnya dia menyesal seumur hidupnya telah menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya. Adapun ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meninggalkan dunia ini dengan kemuliaan dan diselenggarakan pula oleh manusia dengan kemuliaan. Sejarah perjalanan hidup ini kita simpulkan atau kita intisarikan dari kitab Siyar Alamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi, Tadhkiratul Hufaz oleh Imam Az-Zahabi, kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli oleh Ibnu Abdul Bar, Al-Intiqa oleh Ibnu Abdul Bar, Hilyatul Awliya oleh Abu Nu'aim, Al-Bidayah wa Nihaya oleh Ibnu Katsir. Semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita tersebut. Silakan waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum ya Ustaz, seberapa besar bahaya mengakui Al-Quran itu makhluk? Ya tadi kafir kata para ulama. Seberapa besar bahayanya mengakui Al-Quran itu makhluk sampai ulama itu mau begitu? Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama itu berkata, "Man qala Al-Quran makhluk kafar," maka dia kafir. Karena artinya apa? Kalau orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu sifat Allah, berarti Allah makhluk. Dan mengatakan Allah makhluk berarti dia mengingkari sang pencipta. Ya, itu mendustai kitabullah, mendustai kalamullah. Menganggap Al-Quran itu adalah makhluk sama dengan mendustai kalamullah. Sama dengan mendustai kalamullah. Kalau Al-Quran makhluk dan seluruh makhluk itu adalah fana. Berarti sifat Allah itu adalah fana. Karena kalam itu adalah sifat Allah. Karena itu adalah ilmu Allah. Jelas itu mendustai ayat Allah dan itu adalah kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya mengatakan dan mengakui Al-Quran itu adalah makhluk. Akhirnya kalau dikatakan Al-Quran makhluk buatan manusia dan tidak perlu lagi dijadikan sebagai sumber hukum, itu asalnya. Kalau tidak bisa dijadikan sumber hukum, apalagi yang bisa dijadikan sumber hukum? Akal, logika. Nah, orang-orang Mu'tazilah itu mereka beragama ini dengan logika. Kalau tidak sesuai dengan logika mereka tolak. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Seperti mahasiswa yang saya ceritakan tadi, bagaimana dia belajar akidah filsafat, akhirnya bimbang dengan akidahnya sendiri, ragu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dikatakannya Allah tidak adil. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz, apakah ilmu dan kesolehan Imam Bukhari di bawah imam yang empat tersebut sehingga beliau tidak memiliki mazhab tersendiri? Kata siapa beliau tidak memiliki mazhab tersendiri? Beliau punya mazhab tersendiri. Beliau tidak ada mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tidak ada mengikuti mazhab Imam Ahmad. Tidak, beliau punya mazhab sendiri. Orang yang tahu, membaca kitabnya pasti akan tahu. Mazhab Imam Bukhari itu akan diketahui dari judul-judul kitabnya, babnya. Di situ fikih. Imam Bukhari mazhabnya mazhab hadis. Apa kata hadis itu yang ikutinya? Dia tidak pernah ikut Imam Syafi'i, dia tidak pernah ikut Imam Ahmad. Imam Bukhari seorang ulama mujtahid. Kesolehan dan keimamannya bukan berada di bawah imam yang empat. Cuma bedanya, yang membedakan mereka, Allah memberikan karunia dan anugerah kelebihan kepada orang berbeda-beda. Imam Bukhari fokus dalam periwayatan hadis. Fokus dia di situ. Tapi dia dalam ilmu fikih dia punya mazhab sendiri. Sementara imam-imam yang empat ini selain ilmu hadis mereka fokus dalam ilmu fikih. Nah, inilah yang akhirnya membuat mereka dikenal dalam ilmu fikih, sementara Imam Bukhari tidak. Kalau dalam hadis tidak diragukan lagi. Kitab Bukhari itu Sahih Bukhari jauh lebih hebat daripada Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad masih ada hadis yang lemah, yang dhaif. Sementara para ulama sepakat semuanya tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an kecuali Sahih Bukhari. Ulama sepakat kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Bayangkan. Jadi seluruh ulama itu memiliki kelebihan masing-masing dan Imam Bukhari punya mazhab tersendiri dalam ilmu fikih. Sampai-sampai ada ulama yang mengarang buku khusus untuk menjabarkan judul-judul bab kitab Sahih Bukhari. Karena ia memiliki kandungan hukum. Seperti ulama besar Ibnul Munayyir dari Mesir, ulama-ulama ahli hadis dahulu. Mengarang satu buku khusus, diambilnya bab-bab fikih dia. Begitu. Jadi Kitab Sahih Bukhari itu juga kitab fikih Imam Al-Bukhari. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, saya pegawai negeri. Saya ingin sekali mendengar kajian ilmu secara langsung. Karena pada saat itulah saya bisa menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti. Bolehkah saya minta izin ke kantor di mana pekerjaan pada saat itu tidak banyak untuk mengikuti kajian ilmu? Meminta izin, dan kalau diizinkan oleh kepala kantor boleh, tapi kalau tidak diizinkan tidak boleh cabut. Haram hukumnya. Haram hukumnya, walaupun itu untuk belajar agama. Karena itu adalah amanah, kewajiban pekerjaan kita itu. Ya, karena itu adalah kewajiban. Kita makan gaji dari situ. Kalau tidak kita tunaikan, kita memakan gaji yang syubhat. Sebagiannya adalah haram. Oleh karena itu, kalau kita mau meninggalkan pekerjaan kita untuk menghadiri majelis ilmu, minta izin. Walaupun bukan pegawai negeri, kantor apa saja pekerjaan kita, kita punya atasan, kita dipekerjakan di situ, kita dikaji dengan pekerjaan kita sekian jam atau sekian lama, maka kita harus minta izin. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, ada seorang imam di Jeddah. Dia bertugas sebagai imam, tetapi pas sholat tarawih dia pergi ke Mekah karena ingin mendengarkan sholat bersama Sudais. Dia tinggalkan, jadi carikannya pengganti untuk di masjid dia itu. Apakah boleh atau tidak? Tidak boleh, kata Syekh Utsaimin. Tidak boleh, bahkan dia berdosa meninggalkan tanggung jawabnya untuk sesuatu yang tidak wajib. Menuntut ilmu dia bisa kesempatan lain, majelis ilmu banyak, dia bisa cari. Jangan dia sampai tinggalkan amanah dan tanggung jawab wajib dia hanya untuk sesuatu yang tidak wajib bagi dia, atau sesuatu yang bisa dia cari di tempat dan di waktu lain. Oleh karena itu wajib meminta izin kepada kepala atasan kita atau kepala kantor kita. Kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini kajian kita. Insyaallah besok pagi terakhir ya. Besok pagi terakhir bagi yang tidak itikaf, kita berbicara tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tentang perjalanan hidup Ibnu Taimiyah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.